Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur. Ada pertanyaan dari brosur Ustaz di halaman 2, hadis yang kedua. An Abi Dzarrin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun wa yudzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, setiap pagi tiap-tiap ruas sendi seseorang di antara kalian ada shadaqahnya, maka setiap tasbih itu shadaqah, setiap tahmid itu shadaqah, setiap tahlil itu shadaqah, dan setiap takbir itu shadaqah. Amar ma'ruf itu shadaqah, nahi mungkar itu shadaqah, dan mencukupi yang demikian itu dengan duha dua rakaat. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan shadaqah itu? Apakah setiap amal yang hanya ditujukan dan atau mengharapkan ridha Allah itu termasuk sedekah, Ustaz? Sudah dijelaskan di situ kok tanya gimana tuh? Setiap pagi, gitu kan ya, setiap pagi tiap-tiap ruas sendi seorang di antara kalian ada sedekahnya. Coba dibaca hadis berikutnya biar lebih jelas. An Buraidah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil insani sittuna wa salasumi'ati mifsalin fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mifsalin minha shadaqatan qalu famanil ladzi yutiku dzalika ya Rasulullah qala an nahaatu fil masjidi tadfinuha abisyai'u tunakhihi anit tariqi fa in lam takbir farok ngatat duha tujzi'u anka. Rawahu Ahmad. Dari Buraidah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri manusia itu ada 360 persendian yang ia harus bersedekah untuk tiap-tiap persendian itu. Ya, paham gak? Coba nanti kamu hitung persendianmu. Jadi manusia itu kalau dihitung, jumlah persendian dalam tubuh manusia itu ada 360 persendian. Tiap-tiap persendian itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW ada sedekahnya, disedekahi. 360 sendi tubuh manusia itu tiap-tiap sedekah. Tiap-tiap wah, sendinya ada sedekahnya. Terus? Para sahabat bertanya, lalu siapa orang yang mampu mengerjakan yang demikian itu ya Rasulullah? Mensedekai 360 persendian, tiap-tiap sendian ada sedekahnya. Ya, sahabat bertanya, siapa yang mampu mensedekai 360 persendian dari tubuh manusia setiap hari, tiap pagi malah. Terus? Beliau bersabda, engkau menutup daha yang berada di masjid dengan tanah, itu merupakan sedekah. Ya, terus? Atau engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, itu merupakan sedekah. Ya, terus? Jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan sholat duha dua rakaat itu mencukupi bagimu. Ya, kalau disambung dengan hadis yang nomor satu tadi, jadi setiap hari 360 persendian manusia ini yang harus disedekahi. Artinya berbuat baik untuk mensedekahi persendian yang jumlahnya 360 tadi. Ya. Terus bentuk sedekahnya apa? Diterangkan di situ tasbih itu sedekah. Ya bari baca subhanallah itu sedekah. Tahmid sedekah. Ya bari kita baca alhamdulillah itu sedekah. Ya dah? Tahlil, tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Takbir Allahu akbar itu juga sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Dan semuanya di bisa dicukupkan dengan sholat dua rakaat sholat duha. Terus hari yang nomor dua sama. Di samping tadi macam-macam tadi yang disebut tahlil, tahmid, tasbih, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar, itu termasuk di situ diterangkan kamu menutup dahak yang ada di masjid. Dahak tahu dahak. Di masjid, coba. Ya dah. Coba zaman Rasulullah itu masjidnya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang darah tidak akan menemui dahak di karpet masjid, tidak bakal ketemu. Masjid zaman Rasulullah itu lantainya masih pasir, ada orang meludah itu keadaannya, cuh itu dah ya dah masjidnya no. Nah, nek, siapa yang tahu lihat itu ditutup, diuruki gitu loh. Itu termasuk sedekah. Ada kira-kira apa yang mengganggu perjalanan manusia, misalnya ada duri, atau kalau sekarang ya misalnya ada oli apa yang di tengah jalan mungkin bisa menjatuhkan orang, atau ada batu, atau ada apa sajalah yang mengganggu di dalam perjalanan itu disingkirkan, itu sedekah. Orang kok malah dibrui kembar mayang. Nah, kembar mayang apa itu? Debok sak tugel broke ning perempatan rame. Nah, itu rasa dakoh, itu bikin molo, dosa itu ya. Apalagi punya keyakinan kalau di guang-guang yang di perempatan itu dah menjaga selamat. Nah, itu malah dosane musyrik, syirik ya. Dosane gede, tidak ada ampunannya malah. Nah, kalau kamu lihat itu dibuang itu kamu sedekah. Nah, itulah. Jadi singkatnya, setiap hari untuk mensedekahi persendian manusia ini dituntut manusia selalu beramal baik. Beramal baik. Ya, bentuk amal baik antara lain itu menyingkirkan apa yang mengganggu dalam perjalanan, ya, membersihkan kotoran yang ada di masjid. Terus tahlil, tahmid, amar ma'ruf, nahi mungkar, tasbih, itu semua sedekah. Nah, itu semua bisa ditutup, diganti dengan sholat duha dua rakaat. Jadi sholat duha dua rakaat itu sudah cukup mensedekahi 360 persendian yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Ya, paham ini? Sholat duha dua rakaat. Apa-apa tadi sudah sholat duha juga tuh? Belum berangkat tadi sholat duha dulu. Tapi yang bapak-bapak yang jauh-jauh ya tidak sempat. Tapi bapak yang tidur di sini saya yakin sempat ya. Jadi sholat duha dua rakaat itu ternyata manfaatnya besar. Itu boleh dikatakan mensedekahi 360 ruas persendian yang ada dalam tubuh kita itu. Ya, apalagi? Masih di halaman 2, hadis yang paling atas. An Abdurrahman ibn Abi Layla qala, ma ahbaroni ahadun annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusallid duha illa ummu hani'in fa innaha haddathat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam takhola baitaha yauma fathi makkah fa sholla samani raka'atin ma ra'aituhu shalla salatan qattu akhaffa minha ghaira annahu kana yutimmu ruku'a was sujuda. Rawahu Muslim. Dari Abdurrahman bin Abu Layla, ia berkata, tidak ada seseorang yang mengkhabarkan kepadaku bahwa ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha kecuali Ummu Hani. Sesungguhnya ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya pada waktu Fathu Makkah. Kemudian beliau salat duha 8 rakaat. Saya tidak pernah melihat beliau salat yang lebih ringan daripada itu, namun beliau tetap menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ditanyakan pada kalimat namun beliau tetap menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ini mohon dijelaskan. Jadi ya, Nabi dalam menjalankan sholat duha itu dikatakan tadi ringan, sholatnya ringan. Artinya bacaannya tidak panjang-panjang dan tidak tergesa-gesa. Maka walaupun ringan, bacaannya cepat, artinya pendek-pendek, tapi tetap menyempurnakan rukuknya, ya rukuk sampai tumukninah. Sujudnya ya cepat sampai tumukninah. Tidak seperti yang kita lihat di tayangan kemarin itu. Ya. Salat tarawih 23 rakaat dikerjakan dalam 7 menit. Kamu lihat apa rukuknya sempurna, apa sujudnya sempurna? Malah enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud itu. Fatihahnya ngadeknya aja enggak sempurna kok. Belum ngadek jejak sudah mulai lagi kok. Nah, tidak salat. Maka kalau Nabi walaupun bacanya singkat-singkat, ringan, sujudnya pun juga tidak bacaannya panjang, ya. Mungkin biasanya bacaannya sujud panjang, ini tidak panjang, tapi rukuknya tetap sempurna, sujudnya tetap sempurna. Sujud sempurna itu artinya meletakkan 7 anggota tubuh yang harus meletak di waktu sujud itu terletak betul, ya. Batuke dengan hidungnya nempel betul sampai tumukninah, ora kok lagi nutul ngono wis diangkat neh. Rukuknya ya begitu, rukuk sampai betul tenang. Urung nganti jingkluk, urung nganti jejege wis tangi meneh. Lah itu tidak sempurna itu. Jadi walaupun bacaannya ringan, artinya Nabi kalau sholat kan bacaannya panjang-panjang. Maka kalau sholat tahajud juga ada sholat 2 iftitah yang ringan. 2 rakaat sholat iftitah yang ringan itu maksudnya bacaannya pendek. Nah ini sholat duha ini Nabi juga bacaannya pendek-pendek, tidak panjang-panjang. Namun bukan berarti terus cepet-cepetan. Ya, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, bukan berarti begitu. Ya rukuk ya tetap sempurna, sujud hanya bacaannya pendek-pendek, tidak seperti sholat pada ya sholat-sholat yang lain, apalagi sholat wajib dan sebagainya itu. Itu maksudnya. Jadi rukuk sujudnya sempurna itu ya sampai rukuk sampai tumuk ninah, sujudnya sampai tumuk ninah betul. Apalagi tentang sholat istikharah. Doa istikharah itu dibaca di dalam atau di luar sholat, Ustaz? Di luar. Kemudian sholat. Di luar sholat. Sudah selesai baru doa gitu. Di dalam sholat kamu bacanya di mana? Maka selesai sholat istikharah baru berdoa. Apalagi? Apakah setelah sholat istikharah kemudian kita telah memutuskan keputusan, apakah pasti diberkahi oleh Allah, Ustaz? Jadi ya, sholat istikharah itu sholat untuk minta petunjuk kepada Allah ketika akan melakukan suatu pekerjaan yang penting. Misalnya ada sesuatu kebimbangan ya, antara iya dan tidak, antara maju dan tidak, ya sholat minta petunjuk kepada Allah. Ya, kalau sudah mantap, ya sudah laksanakan. Insya Allah, kalau itu petunjuk dari Allah SWT, insya Allah petunjuk yang benar, yang tepat. Ya. Tapi arep sholat istikharah jawis duwe pian duwe anu dulu. Karena misalnya saudara mau nikah dengan seseorang. Ya dah. Ini hati wis cenderung karo kuwi. Sholat istikharah sing ngene ya kuwi terus mantep ya urung sholat wis mantep kok. Mantep ya. Jadi misalnya kepengen mau nikah seseorang masih ada keraguan, kira-kira ini baik menjadi istri saya apa tidak. Maka doa salat istikharah tadi kan itu diterangkan. Kalau itu baik untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk dunia akhiratku, ya Allah, mudahkanlah, dekatkanlah dia padaku dan mudahkanlah untuk tercapai itu. Tapi kalau sekiranya tidak baik untuk kehidupanku, tidak baik untuk agamaku, tidak baik untuk dunia akhiratku, jauhkanlah ya Allah aku darinya dan jauhkan dia dari aku. Itu. Nah gitu maksudnya. Nenek kamu mau salat istikharah wis pilihane wis kuwi terus ya lagi Allahu Akbar wis mantep kok. Burung salat wis mantep. Nah, jadi nanti ya terus seolah-olah petunjuk ndak kamu belum dapat petunjuk oleh Allah belum salat kamu sudah itu aja kok. Jadi kalau memang minta petunjuk pada Allah itu bebas, free betul. Maka minta petunjuk pada Allah supaya dipilihkan. Ya di situ kan mencakup kalau bapak kebaikan kehidupan, baik kebaikan dunia akhiratnya, itu mohon supaya itu dimudahkan untuk aku, ya dan dia pun supaya dimudahkan untuk dicapai itu. Tapi kalau sekiranya tidak membawa kebaikan dunia akhiratnya, tidak bagi buat dalam kehidupan saya, kehidupan kita misalnya mau memilih istri atau suami tadi, kalau tidak membawa kebaikan dalam kehidupan rumah tanggaku, apalagi tidak membawa kebaikan dalam agama, jauhkanlah aku darinya, maksudnya yang dulu ada minat itu jauh, tidak ada. Dan jauhkanlah dia dari aku, dia pun terus tidak ada juga tertarik dengan kita. Nah, dah setelah itu kita menerima keputusan apa yang dipilihkan oleh Allah itu. Kalau itu petunjuk betul dari Allah bukan apa itu diwarnai dengan hawa nafsunya, insya Allah itu petunjuk betul. Petunjuk Allah itu. Apalagi? Apakah bacaan pada sholat duha, bacaan setelah Al-Fatihah itu suratnya ditentukan dan doanya juga sudah ditentukan? Tidak, bebas. Sholat duha di sholat-sholat yang lain. Tidak ada bacaannya ditentukan itu tidak ada. Suratnya, kalau fatihahnya ditentukan. Ya, mesti fatihahnya ya dari Alhamdulillah sampai waladolin. Itu saja, tidak ada perubahan. Tentang suratnya bebas, mau baca surat apa aja boleh. Ya, doanya kalau mau habis sholat mau doa ya silahkan, boleh aja. Yang ditentukan itu kan sholat tasbih tadi. Sholat tasbih tadi loh yang ditentukan. Ya tak? Jodoh-jodoh ngerekaan kapas. Dan rekaat. Tangan-tangan. Setelah adalah sholat empat rekaat. Di situ rekaat tak? Setelah itu kamu apa itu? Di situ diterangkan membaca sebanyak 15 kali. Dan kamu rukuk dan membacanya dalam keadaan rukuk itu juga 10 kali. Kamu mengangkat kepala iktidal, setelah iktidal sampai Allahu liman hamidah membaca lagi 10 kali. Dan sujud juga membaca 10 kali. Ya, itu ditentukan itu. Jadi kalau dihitung semuanya berjumlah berapa? 75 kali pada setiap rekaat. Setiap rekaat kalau dihitung bacaan semua tadi yang ditentukan tadi bacaannya apa tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu jumlahnya 75 kali dalam satu rekaat. Kalau 4 rekaat berarti 75 kali 4 berapa? 300 kali. Itu ditentukan tuh kalau salat tasbih itu ada ketentuannya. Apalagi Rasul halaman 4 hadis yang kedua. An Nabi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal inda salatil ghadati. Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu indaka fil Islam manfaatan. Fa inni sami'tul lailata khashfa na'laika baina yadayya fil jannah. Qala Bilalun, ma amiltu amalan fil islami arja indi manfaatan min anni la atatoharu tuhuran tamman fi sa'atin min laylin wala naharin illa shallaitu bi dzalika tuhuri ma katabahu li an usalliya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal ketika selesai salat subuh, "Hai Bilal, ceritakanlah kepadaku amalan yang paling besar manfaatnya dan memberi harapan yang telah kamu kerjakan di dalam Islam. Karena tadi malam aku bermimpi mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada suatu amal yang banyak memberikan manfaat dan harapan di dalam Islam selain daripada aku tidak berwudu dengan wudu yang sempurna di waktu malam maupun di siang waktu siang, melainkan aku mengerjakan sholat dengan wudu itu dengan sholat yang Allah tetapkan untukku, yaitu 2 rakaat sholat sunnah tahir." Yang ditanyakan, dari hadis tersebut kata ditetapkan sholat untuk Bilal, apakah sebelumnya Bilal sudah mendapatkan penetapan tersebut dan dari siapa penetapan beliau dapatkan? Dari dia. Sudah? Sudah. Jadi Bilal itu menetapkan dirinya, semua itu kan setiap kebaikan, kebaikan kan dari Allah. Maka Bilal itu menetapkan dirinya, yang menetapkan ya dirinya Bilal itu sendiri. Setiap habis wudu, siang atau malam, ya sholat untuk mengharap ridhonya Allah. Ya, sholat. Nah, rupanya Bilal ini selalu istilah jawanya menggantung wudu. Jadi setiap saat misalnya dalam berhadas terus siap wudu, jadi menggantung wudu. Maka setiap habis wudu, walaupun tidak waktunya sholat wajib. Misalnya kalau darah wudu kan sholat duhur, nanti ada nasar wudu kan untuk sholat asar. Tidak, siang, malam, pokoknya kalau habis wudu, Bilal selalu sholat 2 rakaat yang disebut sholat tohur itu. Itu kelebihan yang dilakukan oleh Bilal. Nabi pun tidak melakukan seperti itu. Ya. Tapi apa kelebihan? Nabi ingin tahu apa kelebihannya Bilal. Kok masuk surga? Jadi Nabi itu, Bilal masih hidup, Nabi masih sugeng juga, dikabari oleh Allah Bilal itu nanti masuk surga. Karena Nabi diberitahu mendengar suara alas kakinya Bilal di surga. Maka Nabi mulai mengamati kelebihannya Bilal itu apa. Nah, karena Nabi melihat ya biasa-biasa saja, wong Bilal itu bekas budak. Kalau kelebihan warkan zakatnya, infaknya ya tidak mungkin, bukan orang kaya. Tapi apa yang melebihi apa kelebihannya sehingga Bilal dikatakan Nabi dikabarkan oleh Allah Bilalnya masuk surga. Maka tanya pada Bilal, tidak ada kelebihan apa-apa ya kecuali setiap habis wudu baik itu siang atau malam selalu sholat 2 rakaat yang disebut sholat tahur itu. Itu kelebihannya. Itu. Maka seolah-olah Bilal mengatakan ditetapkan oleh Allah karena memang itu menjadi kehendak hatinya kuat, ya setiap wudu sholat, setiap wudu sholat, sholat itu untuk melaksanakan mengharapkan ridhonya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, seolah-olah saya ditetapkan sempetan ini Allah oleh Allah setiap wudu saya harus sholat. Sholatnya untuk apa? Lillah, untuk Allah. Itulah. Jadi bukan untuk mesti dikabari oleh Allah baru butuh sholat, itu enggak gitu. Ya kehendak Bilal sendiri itu. Ternyata itu sampaikan kepada Nabi, oleh Nabi tidak disuruh berhenti, berarti dibenarkan itu. Apa yang dilakukan Bilal itu, sekalipun Nabi tidak memerintahkan, jadi Bilal melakukannya dibenarkan. Andai kata itu tidak dibenarkan, tentu dicegah oleh Nabi. Apalagi pertanyaan dari brosur cukup. Ya. Ini ada satu pertanyaan yang mohon dijawab sekarang. Ustaz, saya laki-laki, sudah menikah, tapi masih tinggal dan bekerja di tempat orang tua. Demikian juga kakak-kakak saya. Usaha orang tua saya bisa dibilang lumayan, bisa mencukupi kebutuhan kami semua. Ustaz, sebagai anak muda, saya melihat besarnya peluang perluasan usaha. Sehingga saya ingin merintis usaha sendiri agar bisa belajar mandiri dan membangun rumah tangga sendiri. Tetapi orang tua kurang setuju dengan alasan usaha di rumah sendiri sudah cukup. Kalau saya tetap menjalankan niat saya, apa saya termasuk anak yang durhaka, Ustaz? Tidak. Ya, niatnya minta bimbingan orang tua, kan? Orang tuamu kan sukses berarti. Ya tak? Orang tuamu sukses punya usaha sendiri. Nah, daripada kamu usaha ikut orang lain, orang tuamu sendiri jadi juragan, jadi majikan. Nah, maka kalau kamu mau memisah dari situ, berusaha, ya minta bimbingan pada orang tuanya. Ya bisa mandiri. Nanti orang tua mungkin akan memberikan ilmunya, bisa mandiri kan gitu kan. Tapi kalau kamu ikut majikan orang lain, belum tentu diberi. Minta ilmunya, petunjuk ilmunya supaya saya bisa kembang, belum tentu bisa. Orang tuamu mungkin melihat, kamu kalau usaha sendiri, belum bisa. Maka ikut orang tuamu dulu biar mateng. Bisa mengelola perusahaan itu, bisa mengerti cara bekerja, lah baru mandiri. Orang tuamu tidak mengizinkan, saya yakin kamu dilihat oleh orang tuamu belum mampu. Mau tak kei modal, tiwas entek ora dadi kanggo. Mungkin gitu. Maka digeluti betul, sampai paham betul. Kalau sudah paham, saya rasa tidak ada orang tua yang menghalangi anaknya untuk maju, itu enggak ada. Kalau orang tuamu sudah yakin kamu nanti bisa sendiri, tentu malah disuruh malah. Buka biar ibaratnya ini suatu perusahaan itu satu pohon, cabangnya biar jadi banyak. Di sana ada, di sana ada, di sana lah. Dalam satu rumpun perusahaan besar. Nah, mungkin orang tuamu melihat kamu ini belum punya ilmu. Belum punya ilmu untuk mandiri. Lah kok cepat-cepat mau mandiri. Paling jalani modal ya aku. Gitu. Tak kaya modal lahirin entek. Karena, maka lebih baik kamu matangkan dulu. Kalau orang tuamu sudah yakin kamu bisa mandiri, saya yakin didorong. Malah diberi modal, malah disuruh. Orang tua bagaimanapun juga kan menyadari, walaupun sekarang jaya, saya maju, mesti ada, harus ada generasi penerus. Jangan sampai sekarang saya usaha saya jaya, bagus, saya mati, anak saya enggak bisa meneruskan semua, jadi buburah. Maka mumpung masih ada kesempatan, dipelajari dengan betul usaha orang tuanya itu, sehingga nanti orang tuanya mati, bisa meneruskan usahanya itu. Gitu. Jadi saya yakin hanya orang tuamu belum yakin kalau kamu bisa. Gitu. Kalau sudah yakin, malah saya yakin malah didorong, tidak dilarang atau tidak. Apalagi? Pertanyaan 16 Juni. Ya. Mengecat atau menyemir rambut dengan warna hitam itu boleh apa tidak? Dan ibadah yang dilakukan sah atau tidak, Ustaz? Tidak ada hubungannya dengan ibadah. Menyemir rambut, warna hitam itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ya tak? Ada hubungannya. Nabi mengatakan menyemir rambut itu dosurnya sudah dikeluarkan tahu. Berapa minggu yang lalu. Ya? Menyemir rambut itu boleh, tapi hindari warna hitam, dihindari warna hitam itu. Kalau sudah nyemir rambut warna hitam, ibadahnya sholatnya sah apa enggak? Tidak ada hubungannya dengan sholat. Nyemir rambut berjalan sendiri, ibadah sholat berjalan sendiri. Gitu. Apalagi? Saya dilahirkan oleh seorang yang beragama Islam, tetapi sejak SD sampai SMA, sekolah di Yayasan Katolik. Sehingga sampai SMA itu saya tidak mengenal agama Islam. Sedangkan sekarang saya sudah sholat. Apakah saya masih dikategorikan kafir ataukah sudah Islam, Ustaz? Sudah Islam, kamu sudah sholat ya sudah Islam. Ya, walaupun kamu sejak dulu disekolahkan di madrasah aliyah, dulu sholat dadi muadzin rada tuwa sik dadi imam ya. Terus bareng samu maju atau kan apa tepedot yang salat lah dadi kafir. Walaupun dulu salat mempeng terus ninggalke salat jadi kafir. Tapi kalau dulu tidak pernah salat kafir dadi salat ya dadi Islam. Maka Nabi mengatakan ya dikatakan dalam satu hadisnya bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Ya. Jadi yang membedakan yang misalkan antara manusia kafir dan Islamnya itu meninggalkan sholat. Kalau dia sholat, Islam. Kalau dia tidak sholat, kafir. Kalau dulu sholat terus sekarang tidak, yaitu dulu orang Islam sekarang jadi kafir, murtad. Ya tak? Murtad. Apalagi? Mohon dijelaskan pengertian dosa dan pahala. Dosa, dosa, pahala, tak ngerti. Ya, dosa itu ya setiap perbuatan pelanggaran dari larangan agama itu namanya berbuat dosa. Nanti akan mendapat balasan sesuai dengan dosa yang dilakukannya. Hukum itulah. Ya. Nah kalau pahala itu setiap melakukan suatu perbuatan yang baik itu dikatakan oleh Allah akan mendapat pahala karena Allah mengatakan toh kullu nafsin dzaiqatul maut wa innama tuwafauna ujurakum yaumal kiamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Semua manusia yang hidup bakal mati. Setelah mati nanti diberi balasan yang sempurna. Balasan yang sempurna apa yang telah dilakukan ketika hidup. Man amila sholihan fali nafsihi. Siapa beramal soleh, ya hasil dari amal soleh, amal baik tadi, untuk dirinya sendiri, dia akan mendapat kebaikan-kebaikan, istilah Jawanya ganjaran. Ganjar. Diganti oleh Allah. Perbuatan baiknya tadi diberi imbalan oleh Allah dengan kebaikan. Tapi yang berbuat jelek, wa manasa'a fa'alaiha, siapa berbuat dosa, juga akan mendapat hukuman. Karena kamu berbuat dosa, ya dapat hukuman. Akibat dari perbuatan dosa itu kembali pada dirinya sendiri. Tidak bisa saya berbuat dosa yang memikul orang lain. Atau saya berbuat dosa karena saya kerjakan bersama-sama dengan orang banyak. Akhirnya nanti memikul dosanya. Tidak bisa. Ya. Masing-masing akan memikul dosanya sendiri. Dapat balasan hukuman dari Allah ya sesuai dengan dosanya sendiri. Yang kemana neneng dunia ini, ada nyolong, lah itu dihukum. Itu karena dosa, hukum. Hukuman tadi sebagai imbalan dosa yang dilakukan tadi. Karena dia berbuat baik, gitu, dapat hadiah, gitu. Kasih hadiah. Jadi pahala itu satu perbuatan yang diridhai oleh Allah, maka dia dapat pahala hadiah dari Allah. Dosa perbuatan yang dimurkai oleh Allah, maka akan dapat hukuman dari Allah. Nah, dengan kalau dipolke semua, orang yang datang banyak membawa dosa, hukumannya nanti di neraka. Kalau datang dengan banyak membawa pahala, hadiahnya nanti surga. Gitu loh. Apalagi? Apabila penghasilan saya yang berupa uang sudah saya zakati, lalu ditabung, setelah ngumpul, kemudian diambil untuk dibelikan barang. Apakah barang tersebut wajib dizakati, Ustaz? Ya, kalau barang itu berupa perhiasan, dizakati. Gitu. Kalau untuk yang lain-lain, kalau sudah tadi dizakati, ya sudah. Kalau mau dizakati lagi, faman tatawa'a khairon fahuwa khairullah. Itu sudah saya zakati, saya tabung, saya ambil, tapi tidak zakati lagi. Tidak hilang dan tidak akan jadi melarat karena zakat tidak. Justru Allah akan memberikan kebaikan. Zakat yang kamu lebihkan tadi, kembalinya kebaikannya kepada dirimu sendiri. Dan harta yang dizakati tidak akan musnah. Dikatakan oleh Allah, wa yurbi shadaqah. Kalau harta itu dizakati, disuburkan. Ya. Bisa disuburkan jumlahnya dan disuburkan apa itu berkahnya. Ya, jumlahnya tambah banyak. Berkahnya pun tambah sehingga mencukupi. Atau oleh Allah disuburkan saja berkahnya, jumlahnya tetap sepertinya tidak tambah. Ya itu saja, tapi berkahnya yang tambah. Walaupun jumlahnya harta tidak tampak banyak, tapi tidak merasa kekurangan apapun, dia merasa sudah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah itu. Tapi harta yang tidak pernah dizakati sehingga campur riba, ya, campur riba dimusnahkan oleh Allah. Yamhaqullahu riba. Allah akan memusnahkan harta yang campur dengan riba. Jadi harta yang diberikan oleh Allah itu sebagian milik orang lain. Maka supaya bersih dari riba, keluarkan zakatnya. Kalau kita diberi uang oleh Allah 1 juta, 25 ribu itu bukan milik saya. Kalau saya makan semua berarti kita makan riba. Yang menjadi hak saya hanya 975. Yang 25 ribu keluarkan dulu. Nah itu dah. Nah itu bersih. Harta yang bersih itu akan berkah. Akan disuburkan oleh Allah. Tapi harta yang tidak pernah dizakati akan musnah. Mungkin jumlah uang barangnya tambah banyak. Tapi pemiliknya tidak pernah merasa cukup. Kurang, jadi tambah kurang, tambah kurang. Itu nanya rezekinya tidak membawa berkah. Orang yang sok korupsi-korupsi itu berapa hitungan badannya, Biro? Konon kabarnya kalau menurut TV lo ya, menurut TV yang itu korupsi simulasi KTP apa SIM-SIM ya. SIM. Itu ternyata mulai 2003 katanya. 2003 sudah mulai. Nanti 2013, 12. Kok jadi nambah? Semua rumahnya di mana-mana. Nengen dindin duwe omah. Tapi ras sempat nenggoni. Ya coba. Misalnya saudara punya omah limo. Apa yang mbok turani terus sewengi? Ya. Sak jam turu kene, ngalih kono sak jam, ngalih kono sak jam gitu. Ndak lah. Turune ya sak nggon iki paling satu kamar kuwi. Tapi masih kurang terus. Nah, itu tidak berkah. Tidak merasa cukup. Ya. Kalau orang lain melihat begitu, wah. Bondo sakmene akeh, paribasane mangan turu ra nyambut gawe wis cukup. Sak matine wis. Ya iki jek golek terus hari kan tidak merasa cukup toh. Tidak merasa cukup. Nah, inilah. Ini namanya rezekinya tidak membawa berkah. Rasa kecukupannya tidak ada. Padahal orang umumnya dianjurkan gitu. Lah wong ora dizakati ora cukup apa meneh dizakati. Gitu? Nah, cara berpikirmu yang keliru. Ini uang 1 juta. Tidak dikurangi 25 ribu saja tidak cukup. Apalagi dikurangi kan saya tambah ora cukup. Itu akal. Tapi kalau berpikir landasannya agama, 1 juta uang yang saya yang diberikan pada saya ini memang 25 ribu itu bukan milik saya. Bukan milik saya, aja kembok katut ke sisan, mung sithik katut ke sisan. Jangan begitu. Ya. Maka dikurangi 25 ribu keluarkan dulu. Sudah, yang 975 ribu itu hakmu kamu belanjakan. Yang 25 ribu pisahkan 25 ribu. Insya Allah cukup berkah. Karena itu yang berfirman Allah tidak mungkin salah itu tidak mungkin. Allah berfirman yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah akan memusnahkan harta yang bercampur dengan riba dan akan menyuburkan harta yang disedekahi, dikeluarkan zakatnya itu disuburkan oleh Allah. Tinggal kita percaya apa tidak gitu aja kan. Maka raya yang ngeriwayatnya wong sing seneng zakat atau melarat itu enggak. Tapi sing ora tau ngetok ke zakat itu ya wih melarat. Walaupun bandane kita oke tapi dia merasa miskin, melarat. Enggak cukup terus rasanya. Apalagi? Menyambung tentang riba tadi. mohon penjelasan apakah gaji pegawai bank non syariah itu halal atau haram? Halal. Sah, kamu terima aja. Bank di Indonesia ini, di hidup di Indonesia itu orang mau gaji pegawai bank, ya. Gaji pegawai negeri kuwi untuk mau ngendi? Ya lewat bank toh? Ya enggak? Lewat bank. Semua lewat BI. Dibagikan di situ, terus ditaruhkan di bank, terus nanti untuk gaji kamu semua. Duit kok ngendi kuwi? Duit dari rakyat. Rakyat di mana masukkan bank dulu kan? Nah. Di negeri kita asal kamu gajimu misalnya 25 juta atau 200 juta apa-apa. Pegawai bank kan gajinya tinggi-tinggi. KBI gitu. Wis aja njaluk tambah. Gaji yang resmi kamu 25 juta, ya itu aja diterima. Ini untuk tambahan kok kono tambah. Tek kok iki sabetan kok ngendi iki? Gitu loh. Nah, tanya kok nyabet kono nyabet kene. Lah kuwi mesti ora cukup emang kok. Tapi kalau menerima gaji apa adanya insyaallah cukup. Kalau saudara itu berkembang, gaji pegawai biaya cukai itu halal atau haram itu. Kalau dia menerima gajimu aja, ya halal itu. Ya, terus itu gaji ke pemerintah itu gajimu sekian, itu tambahan soko itu mana itu? Yang lewat biaya cukai, apa apa aja lah, apa selundupan selundupan, mestinya bayar pajak tuh ora, wes merasa nggak pajak, lolos bayaran yang aku wae, kantongi dhewe wes lolos ke, ya, itu lah. Ya, itu yang tidak halal. Kalau kamu menerima dengan peraturan gaji yang ada dari pemerintah kita, insya Allah halal. Mulojo, mulai tambahan-tambahan sing orang genah. Ya, gawe kan sudah ada. Biaya cukai pun ada bagiannya. Orang-orang ini bagian pegawai sama-sama biaya cukai. Orang ini bagian basah, ini bagian kering. Nah, bagian bahasa ya akhirnya artinya banyak tambahannya. Lah perlu ditanyakan tambahan itu dari mana? Mung gajine sama pemerintah pokoknya padha kok iso tambahane kok ngendi? Lah tambahan itu yang perlu dipertanyakan. Insyaallah kalau saudara jadi pegawai bank gajimu ki nampa apa enenge, udah ora usah dadak golek sikut sana, sikut sini, insyaallah halal. Ya. Memang peraturan di negeri kita seperti itu kok ya. Ya terima apa adanya saja. Apalagi apabila sholat berjamaah maghrib dan isya pada rakaat ketiga, apakah harus membaca ta'awud Ustaz? Iya, jadi baca ta'awud itu diperintahkan kalau kamu mau membaca Al-Qur'an. Wa idza qira' al-Qur'an wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau kamu akan membaca Al-Quran, bacalah ta'awud. Ya. Nah, kalau sholat kamu sebagai makmum, ya, makmum sholatnya dibaca jahr. Kamu mulai membaca Al-Quran itu ya rakaat ketiga itu. Rakaat pertama, rakaat kedua kan mendengarkan. Kalau bacaan imam jahr, makmum mendengarkan. Nah, masuk rakaat tiga, baca sendiri. Fatihahnya baca sendiri, maka sebelum baca Fatihah kamu baca ta'awud dulu. Nah, kecuali kalau bacaannya imam sir, sholat duhur, sholat asar, nanti baca sendiri, ya begitu mau baca Fatihah kamu baca ta'awud. Apalagi anjuran berpuasa bagi seorang laki-laki yang sudah ada keinginan untuk menikah, tetapi belum punya kemampuan untuk menikah. Itu apakah puasa yang dilakukan harus menunggu hari-hari tertentu, misalnya Senin Kamis tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah, ataukah boleh melakukannya pada hari-hari bebas tanpa memperhatikan hari-hari puasa sunnah? Kamu tidak paham itu aja. Oh ya rati kon ben-ben lah. Mesti terangke kan dhisik kone lagi saiki. Nabi kita itu mengatakan, ya ma'asara sabab manis tata amin kumul batal fal yatat zawaz fa'innahu agadul basar wa ahtanil farj wa malam yastatik fa'alaihi yusawm. Wahai pemuda, kalau kamu sudah berkeinginan kawin dan berkemampuan, segera Ya, segera. Jadi seorang pemuda itu kalau sudah kepengen nikah dan sudah ada kemampuan, segera. Segera nikah. Karena itu bisa menutup pandangan dan bisa memelihara kehormatan, bisa memelihara kemaluan, gitu loh. Kalau belum ada kemampuan, falehi bi saum. Kalau belum mampu, baru ada mau tapi belum mampu, puasa dulu. Puasa di sini maksudnya menahan diri, menahan diri. Jangan aku wis kepengen nikah ning urung mampu poso sik. Maka prosedur puasa kan sudah dikeluarkan tahu, namanya puasa itu bisa menahan diri artinya. Ya. Menahan diri. Ada seorang nabi yang istrinya Nabi Zakaria apa itu ya. Ya diberi apa itu? Anak oleh Allah sudah usia tua. Ya. Nah, dia enggak bisa kalau itu bukan puasa, memang tidak bisa bicara ya. Walaupun dalam keadaan sehat. Ya. Ada lagi puasa yang tidak boleh berbicara, itu namanya menahan diri tidak berbicara. Nah, ini puasa menahan diri tidak apa? Nikah karena belum ada kemampuan. Karena saya sudah ingin tapi belum ada kemampuan, saya berusaha keras dulu. Saya mampu. Nah, itu ditahan dulu. Nikahnya ditahan dulu. Nah, kalau kamu melaksanakan puasa betul, puasa dalam arti menahan minum, menahan makan, dan sebagainya tadi juga boleh saja. Tapi puasa-puasa yang dibenarkan, yang ada tuntunannya. Misalnya kamu puasa hari Senin, Kemis, puasa Daud, ya boleh juga. Puasa 3 hari setiap bulan, boleh juga. Jadi puasa-puasa itu puasa yang dituntunkan. Ya. Yang dimaksud ada hubungannya dengan nikah tadi, maksudnya puasa menahan diri, tidak nikah dulu, nunggu nanti kalau sudah ada kemampuan. Apalagi? Dari brosur tarikh 16 Juni 2013, maka unta-unta itu diberi minum sebanyak-banyaknya. Apakah air dalam perut unta itu langsung diminum atau direbus dahulu, Ustaz? Diminum. Atau direbus dulu, Raineng keterangan hadis direbus dulu, enggak ada. Untane minum ya ora direbus kok itu. Karena itu memang habis, tidak ada kehabisan makan, kehabisan minum, air yang dibawa tentara itu habis, maka menyembelih unta. Menyembelih unta bukan dimakan dagingnya, tapi diambil tandon airnya di dalam perutnya itu untuk diminum tentara-tentara tadi. Ora kok ndak golek. Dandang golek anu nggo godhok sik ndak ada keterangannya. Apalagi mengapa umat Islam pada brosur-brosur sejarah selalu memberitakan tentang perang, dan pada brosur 16 Juni 2013 umat Islam juga berperang dengan bangsa Romawi, yang notabene bangsa Romawi kebanyakan penduduknya beragama Nasrani atau Kristen. Padahal Allah membolehkan hambanya itu Islam atau kafir. Apakah itu tidak bertolak belakang dengan Al-Quran, Ustaz? Karena saya orang yang tidak mengerti dan juga sering ditanya oleh teman-teman lain agama dan juga sesama muslim. Untuk itu mohon penjelasannya. Ora ngerti ora usah diterangke. Nek ditekok kancamu aku ya ora ngerti ya ngaji pe bareng ngono lho. Lah kok mu Kristen agamaku kok. Kristen ya entuk ngaji di MTA entuk tekokke ning kono gitu lho. Agamamu Katolik boleh ngaji di sini, agamamu Katolik, agamamu Kristen, agamamu Hindu, Buddha ngaji di MTA sini boleh kok. Boleh, enggak dilarang. Nah, kenapa? Memang Islam itu diperintahkan oleh Allah, disebarkan oleh Rasulullah itu untuk segenap manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk segenap manusia. Basyira wa nadhira. Beri kabar gembira dan memberi peringatan. Maka Masjid Tahfidz Al-Quran membuka MTA pengajian umum ini boleh diikuti oleh orang yang beragama apapun, karena dalam Islam tidak ada yang dirahasiakan, buka belak boleh, apalagi sama muslim, walaupun kamu golongannya beda boleh. MTA nggak punya golongan kok. Jadi MTA itu bukan partai politik dan bukan golongan tersendiri. Umat Islam itu golongan Islam. Golongannya apa? Ya Islam kuwi udah. Nyata. Nah kalau kamu membaca sejarah, aja mbok jujuk ngono. Dimulai dari awal. Mengapa? Nabi mengirim tentara dengan pasukannya ke daerah ini, ditaklukkan ini, dari taklukan ini. Mengapa? Nah itu dah. Jadi umat Islam kalau terjadi zaman Rasulullah ya ini perang-perangan itu mengirim pasukan untuk berperang itu untuk menunjukkan ketika umat Islam masih dalam keadaan belum diperintah oleh Allah untuk perang, dianiaya, disakiti sampai diusir, gak ada perlawanan. Sampai Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ketika di Mekah diusir sampai di Madinah. Banyak yang dianiaya sampai mati, tidak ada pembalasan, tidak ada perlawanan. Nah, setelah sampai di Madinah, disambut oleh kaum Ansor, umat Islam menjadi kuat. Akidahnya waktu di Mekah ditanamkan akidah kuat sudah. Kalau sudah namanya mengharap ridha Allah, tidak peduli. Tapi waktu itu belum ada perintah untuk melawan. Lalu setelah di Madinah baru ada perintah. Kembangkan dakwah kemana saja. Ya, kalau sampai ada orang yang menghalangi dakwah, hadapi sekarang. Perang, berani perang. Mati syahid kamu. Ya, kalau tidak menghalangi, walaupun saya mendakwahkan Islam, kamu tidak mau menerima, menolak, tapi tidak menghalangi, tidak apa-apa. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kamu masuk Islam itu dari paksa. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Boleh kamu masuk Islam, boleh. Kafir qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu beriman atau kamu tidak beriman. Al haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Siapa mau iman, imanlah. Siapa mau kafir, kafirlah. Boleh kafir. Tapi jangan menghalangi. Saya akan dakwah nyebarkan Islam, jangan kamu halangi. Perkara kamu tidak mau menerima, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai saya akan menyampaikan pada yang lain, kamu halangi. Nah, kalau kamu menghalangi, ya musuh, tak hadapi, perang. Nah, itu. Jadi, Nabi mengirim tentara ke sana kemari itu untuk berdakwah. Kalau dakwah dihalangi, tandangi. Gitulah. Jadi jangan kamu lihat perangnya saja. Mengapa umat Islam berperang itu dilihat apa sebabnya berperang? Nah, karena menghalangi dakwah. Sedang dakwah itu ditugaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu untuk menyampaikan kepada segenap manusia. Tidak untuk memaksa, tapi menyampaikan. Maka Nabi juga mengatakan, wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagiku kecuali kewajibanku hanya menyampaikan kebenaran saja. Tak sampaikan, kamu terima boleh, tidak terima boleh. Jangan kalau tidak menerima terus menghalangi. Nah, sekarang dakwah Islam ini yang menghalangi orang-orang Islam sendiri. Bukan orang kafir, orang yang mengatakan Islam karena beda paham, beda pendapat, dihalangi. Jangan disebarkan di sini, kan gitu kan? Tapi bagaimanapun juga enggak akan berhasil. Terus wong dakwah itu perintah Allah. Sampaikan dengan ya, dengan ikhlas tanpa mengharap upah apapun dari manusia. Upahnya hanya dari Allah. Insyaallah kalau begitu dihalangi bagaimanapun juga yang menolong itu Allah. Kita hindari jangan sampai terjadi peperangan sama muslim. Seperti negeri kita kemarin diterangkan oleh Pak Dr. Jusri Rizal itu kan. Ya, bagaimana daerah Mesir, bagaimana daerah Suriah, ya, itu sesama muslim. Yang mati juga muslim. Padahal Nabi kita mengatakan, kalau orang muslim sama orang muslim perang, mati, yang dibunuh maupun yang membunuh masuk neraka. Terus piye hukume kuwi? Apakah itu? Kita jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, Kalau kita dihalangi di dakwah di ya dihalang-halangi dah sementara anggap saja mereka orang tidak tahu. Kita masih di Mekah dulu kan. Ya, Nabi ketika itu dilempari ke Mahijau ke Taif itu malah kerahkan semua melempari batu sampai kaki Nabi bercucuran darah. Ya. Waktu itu Nabi tidak ada pembalas apa-apa. Sampai penduduk itu dan suatu riwayat tapi ditemui oleh malaikat ya, nawarkan bantuan kepada Nabi akan mengangkat bukit dibrukin ke penduduk Taif saat itu. Nabi tidak, jangan, orang tuanya menolak, siapa tahu nanti anak-anaknya mau menerima Islam. Kalau anak-anaknya belum mau menerima, siapa tahu cucunya nanti menerima Islam, karena memang hal itu Islam baru disebarkan, masih asing, belum tahu. Dan Nabi juga mengatakan nanti akan datang suatu zaman orang menyebarkan Islam itu kembali asing seperti pada waktu mulanya. Maka menghadapi juga harus sabar dulu. Ya, MTA itu di mana-mana kan diusir kan. Tiap MTA muncul baru diusir. Yang mengusir juga orang Islam. Tapi kita sabar karena mereka tidak tahu. Islam baru mereknya, pengakuannya Islam. Tapi Islam itu apa? Dia belum tahu. Nanti kalau sudah tahu bahwa yang kita bawa itu membawa tuntunan selamat dunia dan akhirat, baru dia nanti akan mau menerima. Akan menerima. Wah, nanti orang gelap, ya rapopo sok, siapa ngerti anaknya. Nah, siapa tahu dia bayar agama, ya anaknya sekolah, do sekolah, ya ada yang ke Solo, aduh, dia mendengarkan radio, ya ternyata anaknya do melu. Ya, putune do melu. Bayi sebenarnya ke pojok dewe. Ya, nah, anaknya melu, putune melu. Wong bayi tetap orang melu, ya wis tuwa, ya dia lokas lah mati. Ya, nah, generasi penerusnya yang kita harapkan menjadi penerus. Nah, maka jangan mudah diadu domba. Terjadi ya perang sama muslim semuanya rugi, tidak ada yang beruntung. Ini akan dimanfaatkan oleh orang ketiga yang anti Islam akan mengadu domba umat Islam. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya, iblis itu putus asa untuk disembah oleh orang-orang soleh. Putus asa. Kalau dulu sebelum Islam tersebar, manusia nyembah iblis. Nah, setelah mengerti Islam, musyrik menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah kuburan. Musyrik sudah tahu. Ya. Sekarang tidak mau menyembah patung-patung, tidak mau. Tapi iblis tidak putus asa. Menjadikan umat Islam selalu diadu domba. Diadu domba untuk bertengkar. Berkelahi masalah sedikit, bertengkar. Beda paham, bertengkar. Lah, kita orang Islam yang ngerti tuntunan itu jangan mau. Jangan mau diadu. Masuk kalah karo coro. Ya, coro diduangel loh. Aja melu-melu jangkrik. Jangkrik ini weh kalah barang dia dimumet ke wanita. Jadi yang gampang diaduang dia mumet. Jangan. Menang adu jangkrik enggak? Jangkrik yang ditaruh kalah, dijantur mubeng-mubeng loh. Terus diculuknya wanita. Lah ini orang mendem. Orang mumet ya orang mendem. Jane-jane wis kalah anggere mumet dadi wani meneh. Lah kok matisan jangan jadi orang yang mumet. Berpikir secara sehat, berpikir secara sadar. Apa dapatnya kalau saya diadu? Masalah paham berbeda apa? Entuke apa? Kalau nanti perang sing menang sopo? Siapa? Semua kalah. Ya. Maka kita yang tidak mumet jangan mau perang. Sing mumet-mumet kuwi dihindari sik. Ya. Gak lagi do mumet wes mundur sik wae. Engko nek wes mari mumete dhewe lak sadar. Nah itu kan. Coba itu juga suatu pelajaran lho. Kita daerah ngadi jangkrik itu buat pikiran coba. Oh, jangkrik mau bar perang wis kalah lah kok. Ya sing ngadi jangkrik ya kurang ajar tenan kok. Lah wis ngerti kalah malah mbok umet-umet ke pisan yo. Kok rambut jantur mubeng. Mumpung tok kene iki wani, oh iki jane wis mumet tok wani. Nek ora mumet ora wani dek. Nah, mau orang mabuk-mabuk itu karena mumet tanpa hitung iku mbuh dadi apa wis ora. Wani tok enenge walaupun kalah nanti. Wong urung mumete kalah apa meneh mumet mesti kalah meneh iki kalah lagi. Nah, kalau kita hitungan ada, hitungan di hadapan Allah nanti. Ya. Sebab amal manusia kan dipindah nek jangkrik kan hitung neraka swarga ya. Sing neraka swarga kan manusianya ini. Ya, jadi perang tadi bukan Islam dikembangkan dengan pedang tidak. Tapi kembangkan dengan dakwah. Siapa menghalangi dakwah? Nah, pedang. Maka Nabi dalam membakar semangatnya, ya dah, surga itu di bawah kilauan pedang. Itu setelah di Mekah, sudah mulai mengembangkan. Kembangkan dakwah kok dihalang-halangi terus. Sudah, hadapi. Jangan takut. Karena yang menghalangi dakwah pada saat itu orang kafir. Orang musyrik, orang kafir. Ya, yang menghalang-halangi saat itu. Maka hadapi itu. Kalau kau mati surga. Maka dikatakan surga di naung apa? Kilauan pedang. Jangan takut dengan pedang. Kalau nanti tebas pedang lehermu sampai mati dalam perang membela agama Allah ini, masuk surga. Gitu. Tapi kalau sesama muslim kok perang, Nabi mengatakan al-qatil wal-maktul finar. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Maka kalau menghadapi orang Islam, diajak perang, wis ngalah wae. Ngalah tadi diarani ora wani, ya wis ben diarani ora wani. Ya. Kalau aku nek diarani ora wani isin hawa nafsu itu. Hawa nafsu. Kalau Allah mengatakan sil mangkotak. Nabi ya, Nabi mengatakan sil mangkotak. Sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu. Wa'ti man haramak. Orang yang membenci kamu sehingga seolah-olah memberi apapun kepadamu haram, tidak mau memberi karena bencinya tadi. Kalau ketemu orang semacam itu, berikan sesuatu kalau kamu punya. Dia membutuhkan, kamu punya, berikan pada dia. Wa'fu man dzalamak. Maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Kalau kamu dizalimi, jangan membalas. Dimaafkan. Nah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang tadinya dengan kamu ada permusuhan, tapi karena kamu membalas, kamu dimusuhi, dengan kamu balas dengan kebaikan, nanti akan menjadi sahabat yang setia. Nah, itu indah sekali Islam itu. Maka Islam itu cinta kepada damai. Baik Quran maupun hadis menganjurkan damai. Tidak suka perang. Tapi kalau diinjak-injak karena menyebarkan Islam, ya, bersahabat pun gak boleh. Kalau kamu karena Islam kamu diusir, kamu ke Islam dimusuhi, kamu Islam diusir dari kampung halamanmu, jangan menjadikan mereka menjadi kawan. Termasuk orang-orang yang membantu pengusiran karena kamu Islam, kita menjadikan kawan mereka pun enggak boleh. Tegas, jadi Islam itu tegas. Tidak keras tapi tegas. Ya, apalagi bagaimana caranya umat Nabi Isa, Musa, Ibrahim dan lain-lainnya menyembah Allah, apakah dengan sholat atau bagaimana, Ustaz? Saya rasa anda tak sih aku, saya orang Islam umatnya Nabi, sholat atau cara yang diajarkan Nabi, mana boleh anda tak? Oh, salatmu di warung kena anda tak sholat di zaman Nabi Ibrahim, mana boleh? Ya tak? Jelas Nabi Ibrahim itu umatnya diajari sholat, umat Nabi Muhammad itu milata abikum Ibrahim. Agama Nabi Muhammad itu mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya tak? Perkara sholatnya zaman Nabi Ibrahim apa seperti sholatnya zaman Nabi Muhammad ini, kita tidak tahu, ya, tidak dosa. Yang penting kamu jangan sampai tahu sholatnya seperti Nabi Muhammad itu bagaimana. Karena Nabi kita menganjurkan sholu kama ro'aitumuni usholi. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Aku ini aku Nabi Muhammad. Bukan sholat toh kalau seperti Nabi Isa sholat, seperti Nabi Musa sholat, Nabi Ibrahim sholat. Enggak, seperti kalau aku sholat. Wes perasaan dadak mikir sholatnya Isa piye, Musa piye, Ibrahim piye. Sholatnya Nabi Muhammad piye. Lah kita suruh mengikuti sholatnya seperti sholatnya Nabi Muhammad. Itu saja rasa ngelantur. Oh, sholatnya Nabi Muhammad saja kamu belum tahu gitu. Ya, sholat asal, ya, asal-asalan saja gitu kok. Ya, maka kita berusaha maksimal sholat yang kita lakukan itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Wong diajari diwaca hadis ngono iki ana sing bantah apa Nabi tahu sholat neng kene gitu kan. Ya kan sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Nabi jawabnya, salat kalau kamu melihat, kalau kamu akan satu, lihat salat saya bagaimana, kamu tiru itu. Ijene jawab, apa Nabi tahu salat yang kene? Nah gitu toh, laku arti kok salatnya Nabi Musa barang. Ya salatnya Nabi Muhammad saja lah, kita belajar. Oh Nabi salat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatnya seperti ini, kita ikuti. Jangan membuat cara salat sendiri yang menimpang, menyimpang dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah gitu. Apalagi? Bolehkah kita kaum muslimin mengikuti asuransi? Misalnya asuransi Jiwasraya, asuransi Bumi Putra dan sebagainya. Jika boleh, dasarnya Al-Quran surat apa, ayat berapa, dan jika dari hadis, riwayatnya siapa? Dasarnya Al-Aslu an Asya'a Al-Ibahah. Ya. Urusan asuransi itu dunia atau ibadah? Apa ihara? Apa ibadah? Dan dunia. Kalau urusan dunia, asalnya dunia semua itu boleh. Nabi kita mengatakan, ini hadis ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Maka asalnya urusan dunia itu al-ibahah. Ibahah itu hanya mubah. Mubah itu artinya boleh. Maka asuransi, ya, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kebakaran, asuransi ini dunia boleh semua. Selama tidak ada larangan. Nah, sekarang dicari larangannya ada apa enggak. Kalau urusan dunia jangan tanya dalil. Dalilnya larangannya apa, ada apa tidak. Kalau ada larangannya berarti tidak boleh. Selama tidak ada larangannya berarti boleh. Tidak? Sama Nabi belum kenal asuransi itu apa, belum kenal. Nah, maka itu asuransi apa saja boleh. Yang penting hindari yang kira-kira ada larangannya atau yang ada larangannya. Nah, kita untuk hati-hati ya, karena asuransi yang ada di negeri kita itu ada asuransi macam-macam tadi, tapi ada juga asuransi syariah. Nah, untuk menghindari itu sama-sama urusan dunia, ya kita lebih selamat ikuti asuransi yang berbau syariah. Ya, asuransi syariah. Kalau asuransi syariah itu berarti asuransi yang diatur menurut aturan agama, termasuk penggunaannya, termasuk pembelanjaan uangnya, termasuk pengembalian jasanya dan sebagainya itu. Nah, itu. Jadi prinsip asuransi itu asuransi urusan dunia itu boleh. Tapi kalau ada asuransi yang diatur menurut syariah, yang satu tidak menurut syariah, saya anjurkan kalau ikut asuransi, ikut saja yang diatur menurut syariah. Apalagi? Kakek saya menjadi wali nikah cucu perempuannya, karena ayah cucunya itu sudah meninggal. Dalam ijabnya secara langsung, kakek menyebutnya cucu saya, ataukah menyebut fulanah binti fulan yang diwakilkan kepada saya. Apakah begitu, Ustaz? Ya, boleh. Karena kakek itu punya hak menjadi wali. Kalau bapaknya tidak ada, kakeknya masih ada, ya kakaknya boleh jadi kakeknya tadi jadi wali. Menyebutkan ini boleh juga, saya nikahkan cucu saya, anaknya ini, ya boleh aja. Ya. Cucu berarti kan anaknya bayi mau. Simbah punya anak, anak punya anak, lah itu cucu. Maka kalau langsung dibuat tak nikah ke cucuku, anak iki dengan bagus siapa, boleh. Ya. Jadi langsung nyebut cucu saya, boleh emang cucunya betul. Dan cucu kakek itu boleh jadi wali. Apalagi? Kita kaum muslimin yang berziarah kubur, sudah mengucapkan salam dengan bacaan Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insya'allahu bikum lahikun. Selain bacaan salam tersebut, bacaan-bacaan apa saja yang boleh dibaca, Ustaz? Boleh kamu baca doa, baca apa lagi? Dan di situ yang baca doa toh. Doa untuk siapa? Untuk yang mati tadi. Allahumma firlahu warhamhu, misalnya dah. Atau kalau semua ya yang banyak cuma Allahumma firlahu warhamhu, yang mati banyak itu tadi doakan semua. Ya itu boleh didoakan. Yang mati-mati yang Islam didoakan. Ya. Ya Allah. Kalau tadi kan assalamualaikum warahmatullahi keselamatan. Dalam arti kamu mlebu ning omah wong urip ya assalamualaikum ngene to, karena ini mlebu ning daerah wong mati ya assalamualaikum ya ahli diyar. Keselamatan buat kamu ya ahli kubur kan gitu kan? Ahli kubur aja mlebu omahe wong urip kamu assalamualaikum ya ahli diyar. Jangan. Ya. Namun assalamualaikum gitu kan? Nah gitu. Maka lah kalau mau mendoa ya doakan tuh yang mati tadi. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, boleh. Atau langsung Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu, boleh saja tuh. Doa untuk yang mati. Jangan memintakan apa-apa kepada ya, jangan minta apa-apa kepada yang mati, jangan. Apalagi saya seorang akhwat, apakah boleh saya berjabat tangan dengan orang-orang sebagai berikut? Satu, saudara sepupu dari ayah yang saya memanggil beliau Pak D, akan tetapi bukan kakak kandung dari ayah. Dua, anak dari sepupu ayah. Tiga, suami dari adiknya ibu. Empat, saudara kandung dari kakek atau nenek. Lima, saya dengan sepupu laki-laki. Sudah? Sudah. Jadi di antara itu tadi semua, yang boleh itu nomor empat itu, saudara kandung dari kakek atau dari nenek. Jadi saudara kandung. Jadi nek wong Jawa, mbah cilik. Ya, atau pak, biasanya nek wong Jawa, pak tua gitu ya. Pak tua ini Pak D atau Mbah Wo, gitu. Nah itu mula neng Jawa nulis dulu Pak D ki Siwo. Mudah ngerti nggak Siwo? Nah Siwo ini Pak D, orang mesti Jawa ndak Siwo. Nah itu boleh. Jadi kakaknya bapak, kakaknya ibu, adiknya bapak, adiknya ibu itu semua mahram. Kalau sepupu bukan, apalagi sepupunya bapak, sepupumu kamu aja enggak kok. Ya. Saya punya adik, ya kan? Anaknya adik saya perempuan, dengan saya itu mahram. Anak saya yang perempuan, kalau adik saya tadi laki-laki juga mahram. Tapi anaknya adik saya dengan anak saya itu bukan mahram, boleh nikah itu. Misalnya saya punya anak perempuan, adik saya punya anak laki-laki, dinikahkan boleh. Boleh. Tapi kalau anaknya adik saya tadi perempuan, adik saya punya anak perempuan, nikah dengan saya tidak boleh. Saya punya anak perempuan, nikah dengan adik saya laki-laki ya tidak boleh. Tapi kalau anak saya dan anak adik saya boleh, itu namanya saudara sepupu. Bukan mahram, maka boleh nikah. Jadi mahram itu laki-laki perempuan yang tidak boleh mengadakan pernikahan, tidak boleh dinikahi lah itulah. Apalagi mohon penjelasan Quran surat Thoha ayat 38 dan Quran surat Asy-Syams ayat 8. Di situ ada kata-kata yang sama yaitu mengilhamkan, Ustaz. Jadi mengilhamkan kalau dengan kata wahyu, nabi itu kalau menerima wahyu, wahyu. Kalau nabi menerima wahyu itu namanya wahyu. Kalau diberikan pada selain nabi, ilham seperti ibunya Nabi Musa. Itu juga kalimat itu. Juga Allah mewahyukan kepada lebah. Masa lebah kayak wahyu? Nah, coba kamu baca aja ayatnya itu coba. Surat Thoha ayat 38. Walaqad mananna iz auhayna ila ummika ma yuha, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan. Ya, wuyuha, diwahyukan sebenarnya itu ya. Diwahyukan. Tapi karena bukan nabi, maka wahyu diartikan ilham. Kemudian di surat As-Sam ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ya, menunjukkan. Dan menunjukkan jalan kefasikan, jalan ketakwaan sudah ditunjukkan. Coba dibaca dalam surat Hud itu ya, ayat 34. Surat Hud ayat 34, nomor surat 11. Wala yanfa'ukum nuskhi in aradtu an ansahalakum in kanallahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Jadi petunjuklah ya. Termasuk Nabi, ibunya Nabi Musa itu mendapat wahyu, maksudnya ilham. Karena pada saat itu hidup pada zaman Fir'aun, Fir'aun membuat peraturan, siapa saja Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki, anaknya harus dibunuh. Lah sedang ibunya Musa itu ketika itu hamil Musa, Musa itu Bani Israel. Maka ketika lahir ternyata laki-laki, Musa ibunya bingung. Maka Allah mewahyukan dan Nabi kepada ibunya mengilhamkan maksudnya. Supaya cara ngatasi supaya tidak dibunuh Fir'aun gimana ini? Nah, langsung seperti ada petunjuk masukkan saja dalam kotak terus dihanyutkan di sungai Nil, masukkan itu. Nah, itu. Itu dah. Ada lagi mewahyukan pada lebah membuat sarang di bukit-bukit atau di pohon-pohon. Itu juga mewahyukan kepada lebah. Nah, mewahyukan maksudnya kalau lebah butuh ilham, insting. Ya. Insting. Jadi kalau wahyu itu hanya khusus para nabi atau para rasul. Apalagi dari Quran surat Hud ayat 34, dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan Quran surat Hud ayat 52, dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Apakah saudara-saudara kita yang sulit dinasihati itu, termasuk golongan pada surat Hud ayat 34, apakah musim yang terjadi pada saat ini merupakan bukti dari Quran surat Hud ayat 52, yakni hujan deras di musim kemarau, Ustaz? Tidak ada hubungannya itu. Hujan deras di musim kemarau itu di mana? Nah, nanti di sini musim kemarau ya sekarang ya terang. Tapi di daerah lain ada yang sekarang banjir, ya, banjir. Ya. Nah kalau terjadi semacam itu bagi orang yang beriman, semua itu bisa diambil pelajaran. Ya, tapi enggak ada hubungannya dengan ayat itu tadi. Sekarang ini musim kemarau, tetapi kok sering masih hujan. Ya, ada yang mengatakan kemarau basah kan. Kemarau kok basah. Nah itu menunjukkan kita ambil pelajaran ya, bahwa Allah itu kalau mengendaki sesuatu tidak ada orang bisa menolaknya. Ya, tukang pawang-pawang sing jari iso nolak udan iki kok nolak. Daerah-daerah banjir iki ora banjir Aceh ya banjir besar. Pokoknya renek tukang pawang penolak hujan wis duran duwe sapu gerang. Tapi gunung lautan ya sapu gerak terus di kasih lombok merah-merah kuwi. Nah, gitu kan? Kalau Allah sudah mengendaki turun, mbok kok ilhamu gerang lombok sak berapa ton ya tetap udan. Tapi kalau tidak Allah tidak mengendaki, tidak usah kamu pakai itu ya tidak hujan. Maka orang itu bisa meramal, tapi ramalan manusia kadang tepat, kadang tidak. Itu ramalan cuaca itu loh, bukan meramal nasib ya dah. Kalau meramal cuaca nanti di sana hujan nih, berdasarkan kebiasaan. Biasanya kalau tanda-tanda begini nanti hujan. Kita kadang-kadang ya bisa meramal toh. Wong hujan, anggere panasnya nyelet itu, terus rotok mendung, wah kingku arep udan ya. Ternyata mendungnya digawangi entrasi daudan. Jadi ramalannya meleset. Ya, kalau ramalan-ramalan itu tidak apa-apa, itu boleh. Berdasarkan kebiasaan, berdasarkan ilmu, kalau ada ini tanda-tanda hujan, dan itu. Kalau ramalan nasib itu ya tidak boleh. Nah, jadi itu tidak ada hubungannya dengan itu kejadian itu. Apalagi? Saya single parent. Pada saat sholat tarawih sejak tahun 2010, saya lakukan di rumah bersama anak perempuan saya. Apakah yang saya lakukan tersebut benar menurut ajaran Islam? Benar. Apalagi ibu seorang wanita, benar. Sebaik-baik wanita itu, apa itu sebaik-baik masjid bagi wanita itu di rumah. Apalagi itu sholat sunnah. Nabi juga mengatakan sebaik-baik sholat itu dikerjakan di masjid kecuali sholat sunnah. Sholat tarawih kan sunnah, dikerjakan di rumah ya baik. Tapi mau dikerjakan di masjid juga tidak dilarang. Di rumah juga baik gitu loh. Nah gitu, gak apa-apa itu boleh itu. Apalagi? Sekarang setiap desa ada pembantu petugas pencatat nikah atau P3N. Karena yang mengetahui keadaan calon pengantin yang akan dinikahkan adalah pembantu tersebut. Secara hukum Islam, dilarang menikah antara orang Islam dengan kafir, antara orang kafir dengan kafir. Yang dibenarkan adalah antara orang Islam dan orang Islam. Kalau orang ngakunya sudah Islam tetapi belum sholat, itu adalah kafir. Saya mohon nasihat dan penjelasannya, apa yang perlu dikerjakan dan disiapkan oleh P3N, karena saya punya teman P3N agar tidak melanggar hukum Islam. Ya mbok kandanono ya ora gugu. Soalnya itu tuh ada pakemnya. Ada pakem. Ya. Nah itu yang dinikahkan ada pakem. Pakemnya gitu. Antara lain pakemnya, buh kuwi Islam wis ngerti apa urung. Nek arep dinikahkan kon syahadat sik. Padahal jelas Islam lho kon syahadat. Kuwi nek pakeme. Wong dina gane khotbah ning masjid dadi imam masjid bang arep nikah disyahadatke coba. Ya ta? Dia sudah jadi imam masjid, sudah khotbah di masjid, salat bedina bareng wis jelas wong Islam to. Lah kok arep nikah sik diislamke meh coba. Nah itu sudah pakem, syaratnya kudu syahadat. Nah mestinya kalau dia tanggung jawab, ini kafir, ini muslim, tidak boleh dinikahkan. Nah mula akhirnya banyak orang ngakune Islam dan ini orang kafir, gandeng arep nikah, nikah orang iso, orang ngaku Islam, ngaku Islam. Nah sing bener harusnya naib itu tanya dulu, kamu agama apa? Islam. Sholat isya berapa rakaat? Sholat subuh berapa rakaat? Wah, gue dijawab 2 rakaat. Wah, gue berarti rong sholat gue. Coba mau coba Fatihah. Tidak bisa ternyata. Oh, berarti kamu belum sholat. Kalau belum sholat berarti belum Islam. Ya. Aku sholat dulu baru nanti nikah. Atau tak nikah ke, kamu sudah syahadat ke. Bisa. Pintunya, maksudnya kan syahadat dulu. Jadi ya, syahadat gitu. Setelah syahadat kamu harus salat. Maka jadi tugasnya berat. Kimau Islam harus dicatat. Islam sudah mengaku masuk Islam, membaca syahadat Islam, tapi belum salat. Nah ini harus jadi tanggungan saya nanti mau dibimbing untuk salat. Dapat nikah itu diajari salat. Ngono ya ra eneng naib ngurusi ngono kuwi ra eneng. Enggak ya wis ta. Mestinya kalau tahu ya orang yang mestinya tidak boleh nikah jangan dinikahkan. Ya. Enggak ada kalau tahu pura-pura enggak tahu kok. Ngerti ini, wanita itu hamil. Belum nikah sudah hamil. Ya sing menzinai dia 5 orang. Ya. Terus apa lagi? Sehingga nikah, tidak mungkin wanita nikah dengan 5 orang kan tidak boleh. Nikahnya dengan 1 orang. Terus akhirnya di lotre. Nah, sehingga itu kuwi. Padahal sehingga itu kuwi durung mesti naik kuwi sehingga ngamili. Wah, aku lagi pisan tur kari dewe malah itu. Nah, harusnya mau kalau sudah ada hamil, naibnya tadi harus tidak boleh menikahkan, sebab kalau yang menikahkan itu yang menghamili, boleh. Lagi gandeng wong limo, terus di lotre ini yang menghamili, durung mesti yang itu lotre kuwi. Ya tak? Nah itu kan, nah, banyak sesuatu yang begitu dilakukan. Nah, senet pakem ya, ya nikah, walaupun ngerti hamil balang, tak era ngerti wes nikah keng loai. Ya nek gugu ya kandhane ana era gugu ya wis gitu saja. Nanti urusan di hadapan Allah bisa ditanggung sendiri. Memang jadi naib itu jane abot. Oh, dia menikahkan orang itu harus tanggung jawab Islam padha Islam. Nek dhewe ya sudah mau masuk Islam tapi belum sholat, dia tanggungan untuk ngajari sholatnya nanti. Sudah kowe ngaku Islam harus sholat. Nek ora sholat, dadi ora tetep nikahke lah gitu ta. Apalagi umumnya di desa saya undangan waliman sekitar jam 9 agar tetangga bisa meruput kerja dulu, juga supaya persiapan dapur longgar, yakni tidak terburu-buru. Padahal pelaksanaan ijab kabul pernikahan dilaksanakan pada jam 6. Yang hadir petugas KUA, temanten, wali dan saksi. Karena para tamu undangan masih nanti jam 9. Saya mendapat undangan hadir pada jam 9, tetapi saya datang bersama teman yang saya ajak pada waktu ijab kabul. Karena saya berpendapat bahwa sesuai syariat, datang pada saat acara pernikahannya. Untuk itu mohon nasihatnya, Ustaz. Gue ya bener, we. Sesuai syariat itu undang waliman sudah itu boleh. Nah, ya dah? Syariat itu pernikahan ada saksi. Lah kalau kamu diundang sebagai saksi ya datang sesuai dengan syariat. Mungkin diundang tadi untuk menjadi saksi kok. Tapi kamu tidak diundang untuk menjadi saksi. Kamu diundang untuk makan. Ya tak? Paliman. Lah saksi lah dinikah kue mau. Nikahnya jam 6. Eh masa rung mateng. Lagi umususi. Ya tak? Lah mula walimane engko jam 9. Nah tadi yang diundang di situ, sing dadi saksi wae, sudah orang tua, nanten, kemudian saksi, dah itu kalau jadi saksi sudah sanggup harus menyaksikan jalannya pernikahan itu yang menjadi saksi. Kalau yang diundang untuk makan tadi, orang sah kudu nunggu nih sing nikah, undangan ini jam 9 itu kok jam 6 rumah mateng no, nah, kamu tak undang untuk makan kok jam 6 dah datang, ya ora tak suguh kamu. Nah, jadi walimahan itu tidak mesti harus bareng dengan pernikahannya. Kalau pernikahan tadi pagi, walimahnya jam 9 atau jam 10 atau jam 12 boleh saja. Ya, karena walimahan itu undangan makan, sudah kamu makan gitu. Karena esok-esok ya urung mateng, urung undang makan. Maka ini undang naif aja sing pokok pernikahannya. Nah, setelah pernikahan baru diadakan walimah makan tadi. Apalagi saya merasa masih memiliki hutang kepada seorang teman, tetapi saya lupa berapa jumlah hutangnya. Kemudian saya bertanya kepadanya untuk memastikan berapa besarnya, tetapi dia menjawab tidak ada. Sedangkan perasaan saya ragu karena masih merasa punya hutang. Akhirnya saya bayarkan uang kepadanya dan saya katakan ini untuk melunasi hutang saya. Tetapi teman saya mengembalikan uang itu kepada saya, dan akhirnya saya tidak membayarnya. Jika ternyata saya memiliki hutang kepadanya, tetapi dia yang lupa, sedangkan saya sudah berusaha membayarnya, namun malah dikembalikan, apakah besok di akhirat saya akan ditagih lagi tentang hutang tersebut, Ustaz? Enggak, jadi gampang, ini kok jadi ribut. Ya, aku rumah saja yang diutang kowe. Nah yang diutangi mereka, wes orang diutang. Bisa, terus kamu buat sahur, buat bayari, terus balik kene. Oh dia tak merasa kok, nah, lebih baik halalkan saja. Ya wes nek ono, nek aku rumah saja diutang, aku wes kok wes orang rumah saja tak utangi ya sudah. Kalau ada, memang ternyata saya masih punya utang, minta dihalalkan, diikhlaske, itu rampung. Itu, ya udah, ya wes nek rumah saja diutang, ya tak ikhlaske, wes sudah selesai itu. Sing bisa sahuri mah ya apik, wong aku ora rumoso ngutangi kok disauri. Aja-aja kleru iki kok, gitu. Nek kleru aku saya sudah tidak merasa menghutangi kok disauri. Kalau saya terima ini bukan milik saya, dia gitu ta, ora rumoso ngutangi. Ya sudah kalau saya masih punya utang dengan kamu mohon diikhlaskan. Ya sudah tak ikhlaske. Kamu enggak usah nyaur saja, wis ikhlas itu kan serampung itu. Apalagi bagaimana hukumnya pernikahan beda agama? Misalnya laki-laki Islam dengan perempuan Nasrani. Pernikahannya dilakukan dua kali, yakni di gereja dan di masjid. Sehingga sah secara Islam di masjid dan secara Kristen di gereja. Setahu saya, pernikahan yang begitu adalah haram. Dan pada saat bertanya tentang tata cara pernikahan seperti itu, justru keluarganya marah-marah dan mencaci maki saya. Apakah saya salah mengingatkannya? Adakah pernikahan yang seperti itu, Ustaz? Nah, ada itu kok. Jadi gue menyaksikan, berarti kan ada. Ya. Ada, tak? Berarti kamu malah ngandani barang, berarti ada. Kalau cara Islam seperti itu tidak ada. Ya, harusnya. Cara peraturan di Indonesia itu pun ya tidak ada kalau ditegakkan. Sebab kalau beda agama, ada aturan, naib tidak mau menikahkan. Ya, pernikahan beda agama di Indonesia ini oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama sekarang tidak boleh. Tidak boleh menikahkan. Maka karena kini Islam dan bukan Islam, naibnya tidak mau menikahkan. Ya tak? Nah karena tidak mau nikahkan, Kementerian Agama tidak mau nikahkan, maka tidak ada nikah, akhirnya jalan keluarnya ke catatan sipil. Catatan sipil itu tidak nikah, cuma dicatat saja. Mulai hari ini tanggal sekian, jam sekian, ya si A jadi istrinya si B, sudah dicatat tanpa nikah. Itu. Nah kok, terus nikah neng masjid barang sih nikah ke siapa wih? Kalau yang nikahkan naib, mestinya naibnya enggak mau. Kalau yang nikahkan orang yang mengerti agama, mestinya juga enggak mau. Bahkan itu goneng gerejo. Itu sah nurut Islam, sah nurut Kristen. Ya, kalau nurut agama, sah itu hanya nurut Islam. Karena agama yang ada itu nurut sisi Allah itu hanya Islam. Inna dina inda Allah. Indallah Islam, agama yang diakui Allah itu hanya Islam. Agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama yang lain-lain itu tidak ada. Menurut Allah loh ya. Maka Allah mengatakan, wa may yattaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu. Siapa pakai agama kok selain Islam ditolak. Karena agama sisi Allah itu hanya Islam. Ya kalau di Indonesia ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan dan sebagainya. Tapi sudah diatur kalau nikah berbeda agama di Indonesia itu tidak boleh. Tidak mau. Naibnya tidak mau menikahkan. Karena tidak ada peraturan tidak boleh menikahkan yang lain agama itu apa? Tidak ada jalan keluar. Kalau ini sudah senang beda agama tapi sama-sama senang kepingin jadi suami istri. Nah, supaya dilindungi oleh hukum maka pemerintah mengarahkan ya, nikah. Apa itu dicatatkan ke catatan sipil itu dilindungi oleh hukum negara. Bukan hukum Islam, dilindungi oleh negara. Ya, makanya tetap jadi suami istri berdasarkan catatan di ya itu catatan sipil itu. Itu ya. Apalagi saya seorang bapak umur 45 tahun bekerja sebagai sales produk alat-alat rumah tangga. Setiap hari menawarkan dagangan kepada ibu-ibu khususnya dan juga pada ibu-ibu yang pada arisan. Sehingga saya tidak bisa menghindar untuk tidak berjabat tangan dengan mereka karena hanya itu cara untuk mendekatkan atau mengakrabkan diri kepada ibu-ibu. Bagaimana dengan aktivitas pekerjaan seperti yang saya lakukan tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya. Yalah, kamu bohong. Bohong. Masa itu kok enggak bisa menghindar berjabatan, ya? Ya memang kamu senang begitu itu. Kalau memang kita, kamu tidak mau jabatan, bisa saja. Mau jadi tukang mindring kok. Raisa menghindari jabat tangan itu gimana? Ya. Kalau memang kamu tidak mau, bisa. Pengakrapannya bukan harus dengan jabatan. Kalau supaya akrab, dia tertarik dengan dagangamu, kamu ramah menyampaikan dagangannya, tidak berbelit-belit, tidak mahal. Ya. Kalau misalnya hari ini nagei, urung duwe diberi kelonggaran, itu ya tetap nanti dagangamu ndang tek. Ya, perkara-kara duitnya melebu apa ora? Ya ta? Mung butuh dagangan yang dangtai kan tak kudu salaman. Ya ta? Nah, kalau memang kamu kang teguh agama, tidak harus dengan salaman. Tidak salaman pun kalau memang kamu, ibu-ibu sudah tahu kamu salaman dengan wanita yang bukan mahram, tidak mau, dia tidak akan memaksa kamu. Wah, pajak salaman lah gelem iso aja tuku dagangane. Ndak akan begitu. Tinggal kamu bagaimana, kalau memang mau ya silahkan terus begitu kan laris dagangan. Tapi yang memberikan rezeki itu bukan karena laris dagangannya, itu Allah yang beri rezeki, ya dah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdagang nanti nggone diset wong, belum jadi nabi saat itu, ya dah. Set dikira wah ngene sing dinggone Muhammad kok mesti laris iki mesti nggon apa itu tempatnya ada berkahnya itu. Waktu saat digoni sik. Wis dijagi no. Nabi datang wis digoni wong. Ora kok marah ndak? Ya Nabi ngalih tempat lain aja. Ya. Nah orang jadi lengganan Nabi tadi mau wi belum Nabi Muhammad ya. Sing sudah jadi lengganan tutunjuk njujuk kono. Loh kok udu wong e? Kok dudu iki sing dodol? Bae ngalih ning kono. Mah datang ke sana dia. Ya, jadi bukan karena jak salaman ra gelem sirikin we. Nek sing jak salaman gelem misalnya dikeroyok rene jak salaman kabeh. Nah, ndak gitu. Ya, percaya orang yang menjalankan agama Allah itu tidak mungkin. Karena rezeki itu yang memberi Allah. Kalau kamu melaksanakan perintah Allah terus malah dipersulit rezekinya itu enggak mungkin. Yang membagi rezeki itu Allah. Ya, apalagi saya seorang perawat kerja di rumah sakit. Saya ditugaskan oleh direktur rumah sakit untuk menjadi seorang kanselor di klinik VCT, yaitu klinik yang tujuannya mencegah penularan HIV/AIDS. Salah satu kegiatannya adalah melakukan kanseling, kunjungan ke lokalisasi-lokalisasi dengan memotivasi PSK untuk testing HIV. Selain itu juga memotivasi PSK untuk menggunakan kondom. Apakah saya mendatangi tempat lokalisasi-lokalisasi itu termasuk perbuatan dosa? Apakah kegiatan memotivasi PSK untuk menggunakan kondom itu termasuk mendukung kemaksiatan? Padahal niat saya menjalankan tugas dari atasan dan mendukung program pemerintah dalam menanggulangi HIV/AIDS. Untuk itu mohon nasihatnya. Atasanmu siapa tau? Sebenarnya atasan kita itu siapa? Siapa atasan kita itu? Atasan kita itu Allah, enggak ada yang lebih atas dari itu. Maka kita diperintahkan oleh Allah, inna sholati wa nusuki, diamati. Berulang kali tak bacakan di ayat ini, di sini itu diragatek kayak gitu. Inna sholati, nek dirinci ya, inna sholati lillahi rabbil alamin, wa nusuki lillahi rabbil alamin, wa mahyaya lillahi rabbil alamin, wa mamati lillahi rabbil alamin. Kamu beraktivitas menyuluh supaya tidak ketularan HIV AIDS, itu perbuatan yang mulia. Tapi kamu melaksanakan itu karena Allah lillahi rabbil alamin. Maka harusnya, karena kalau lillahi rabbil alamin, pencegahan yang paling mujarab supaya tidak ketularan HIV, jangan adakan hubungan seks bebas gitu loh, ya tak? Jangan adakan hubungan seks bebas. Dari itu, ojo kok ben ora ketularan, kowe nang zina-zina karo pelacur ya boleh sak kecekelen dengan gua kondom. Nah, berarti kamu pelatihnya berarti. Kamu pelatih. Wis to percaya nganggo kondom iku ora ketularan, wong aku wis ngrasake itu. Lho nek diteruske kan gitu ta. Nah, kamu pelatih pendukung utama itu. Kita boleh mendukung pemerintah selama tidak bertentangan dengan Allah. Kalau bertentangan dengan Allah, enggak usah didukung. Yang bertentangan dengan Allah kok didukung itu gimana? Ya dah, Allah membuat larangan mabuk, judi, sesaji untuk berhala itu perbuatan setan. Rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Jauhi supaya kamu beruntung. Sekarang misalnya pemerintah desamu ya, gaya peraturan supaya selamat desa ini. Tidak ada penyakit, tiap bulan apa, mari penduduk ini supaya mengadakan selamatan ya, di rumahnya masing-masing atau secara bareng RT, biar selamatannya makin besar, ya dah. Kita sembelihkan sapi atau sembelihkan kerbau, tujuannya untuk selamatan. Ya, masing-masing supaya urun, nah itu dah, itu bertentangan. Tidak boleh kita ikut semacam itu. Ya, selamatan tidak cara begitu. Selamatan itu dari, maka supaya kamu tidak tertular HIV AIDS bukan memakai kondom. Yang paling selamat jangan kamu mengadakan hubungan seks bebas. Kalau bukan istrimu jangan. Nah itu, kudune ngono, kamu petugas Islam ya harus berani. Ya tak? Malah nek bruk menyuluh di situ tadi, ketahuilah penyakit itu sampai sekarang belum ada obatnya. Siapa yang kena penyakit itu, tunggu aja matinya gitu loh. Tunggu aja matinya, enggak ada obatnya itu, tinggal menunggu mati pelan-pelan. Lo nek kepengin ora kena penyakit itu, hindari itu. Yang jadi pelacur-pelacur itu tobat gitu loh. Yang suka datang ke pelacur, laki-laki datang ke pelacur itu, kalau memang kamu nikah, ya nanti hubungan seks dengan istrinya sendiri. Nah gitu. Mbok tak kena penyuluhan apa, kalau kamu masih begitu akan ketularan. Dan tidak ada obatnya gitu. Nah, buat ini nekat, ya karmu. Gitu. Nah, kalau kamu malah memberikan jalan, nih saya bagi kondom-kondom ya. Nanti, ben rada ngirit satu kondom untuk ping telu. Nah, enggak boleh itu. Jadi kalau kamu membantu memasarkan kondom ke tempat-tempat ya, PSK, berarti kamu membantu pekerjaan mereka. Harusnya PSK itu diberantas, jangan ada pekerjaan. Wong pekerjaan itu pekerjaan seks itu coba piye. Ya. PSK itu singkatan dari pekerja seks komersial. Lah wong seks kok dikomersialisasikan? Ya. Wong diberi alat oleh Allah itu bukan untuk nyambut gawe. Maksud gawe anak kaya ngono iki piye coba? Masan dikai modal Allah kaya gawean enak ngono to. Makanya dikata dikutuk itu termasuk dosa besar. Cara memberantasnya harus diberantas, jangan ada itu. Itu kalau perlu usul pemerintah. Ya, hai pemerintah, pemerintah kabupaten apa, kalau kita membagi nek-nek hubungannya biasanya nang DKR ya ta. Para kepala DKR-nya, ini kalau kita membagi ini berarti membantu mereka tetap melaksanakan seksual bebas. pelacuran tetap akan subur karena sudah punya alat pengaman. Dan sudah merasa alat pengaman kan wis ra wedi. Ya. Harusnya malah ditakut-takuti. Orang ditakut-takuti ngapus itu tidak tenane diterangke gitu loh. Maka terus disentuh dengan agama. Tidak ada yang paling mujarab kecuali taati peraturan agama. Kalau kamu suka begitu daripada perbuatan itu ya yang akan menimbulkan penyakit, inna ira sepiro, kena penyakit kuwi sudah seumur hidup. Lebih baik nikah. Nikah dengan suami yang sah. Nah, nanti masalah uang nanti bekerja gitu. Aja dikai kaya ngono terus nggo golek duit. Nah, itu memang agama yang paling tepat. Jadi kalau kamu memberi tugas sebagai tugas penyuluh atas perintah atasan, laksanakan. Tapi sing pemerintah atas menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Jangan mau. Ya, enggak usah mau. Dan kok ora mau rek, ora usah kondo. Ora usah, ya, saya kamu memberi penyuluh ya, ya, saya beri suluhan. Dah, kondome mau rasa ditokke, ditakut-takuti terus. Kalau kamu nekat begitu, ya sudah, tunggu saja. Dosanya besar, penyakit yang mengancam kamu, penyakit maut. Sampai hari ini belum ada obatnya. Nah, di dunia sudah sengsara, di akhirat tinggal memetik hasilnya. Apalagi kamu jadi PSK, apa selamamu kan jadi PSK. Ya. Kamu jadi PSK masih laku, masih muda. Berapa lama kamu jadi orang muda nih? Kalau nanti akhirnya tua kamu sudah tidak laku. Ya. PSK tua apa sih payu toh? Nah, kalau tidak payu kamu tidak punya anak, tidak punya itu gimana? Nah, hidupmu siapa yang menjamin kamu? Sekarang ada yang menjamin orang yang datang kamu memberi ya hubungan seks dengan kamu kasih uang itu jamin. Langsung naik itu wah rapayu. Siapa sih yang kredit kowe? Nah, ya. Maka diberikan pelajaran sentuh dengan agamanya. Jadi pekerjaan seperti itu tuh pekerjaan baik boleh, tapi ya itu hindari larangan Allah. Jangan malah membantu. Apalagi tanggal ya. 23 Juni. Ya, sudah habis ini. Sekarang cepetnya langsung aja. Silakan diambil mic-nya, disebutkan nomornya. Nomor 16. 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Pak, nama saya Yainuddin dari Sleman, Yogyakarta. Iya, mari. Saya dapat pertanyaan dari teman saya, tapi saya belum bisa menjawab. Mudah-mudahan teman saya ini mendengarkan radio di rumah. Tapi karena gelombang di daerah saya itu kadang putus-putus, Pak. Dan kalah dengan gelombang yang lain. Ya. Insya Allah minggu depan kasetnya kalau sudah jadi akan saya sampaikan pada teman saya itu. Pertanyaannya begini, Pak. Saya punya teman. Teman saya itu ikut orang asing. Berhubung orang asing itu tidak punya keluarga, istri dan anak-anaknya itu suruh ikut kepada orang asing sekalian. Dari kecil sampai besar dan disekolahkan anaknya sampai sarjana. Nah, orang asing tersebut semua barang baik rumah, mobil, pekarangan itu di atas namakan teman saya itu. Terus Ramadan kemarin orang itu meninggal, orang asingnya itu, Pak. Nah, teman saya itu pas waktu servis ke tempat saya bilang, Mas Udin, saya ikut serah ketemu bapak meneh. Lah pripun, Pak? Lah saat ini bapak pun meninggal. Lah terus jenengan pripun? Lah kula niki ya bingung. Soale kabeh niku di atas nama kula, terus waktu mau meninggal itu dia tidak wasiat atau menghibahkan, apakah tidak memberi pesan sama sekali. Jadi dia ikut itu sejak kecil itu ya? Anak-anaknya masih kecil dia ikutnya. Nah, dianya sendiri itu ikut orang kasing tadi sejak kecil apa sudah gede? Sudah gede dan sudah punya anak, tapi anaknya masih kecil-kecil. Oh ya. Terus disolahkan sampai sekarang sudah sarjana semua, Pak. Ya. Orang asing itu tidak punya istri? Tidak punya keluarga dan selama dia ikut itu tidak ada yang mengaku saudaranya atau gimana, tidak pernah didatangi gitu. Jadi itu orang asing dari mana? Kalau nggak salah dari Belanda, Pak. Oh ya. Kemudian teman saya itu sampai sekarang masih bingung, terus ini semua ini apa kalau sudah di atas namakan teman saya itu sudah beliau sudah berhak atau gimana? Kemudian selain itu dia juga meninggalkan uang, berujud uang itu ada 50 ribu dolar dan uang rupiahnya 2 juta, Pak. Dan itu juga teman saya tidak berani ngambil karena merasa belum diwasiati. Tapi sampai sekarang dia masih tinggal di rumah itu karena merasa apa ya, tanggung jawab. Tapi dia mengambil uang itu pokoknya seperti gajian biasa gitu, ngambil gajinya tiap bulan digaji gitu. Iya, terus digaji, Pak. Nah, itu terus yang saya tanyakan itu terus apakah semua yang sudah di atas namakan dia itu apa dia beliau juga berhak menggunakan atau tidak? Perlu diketahui Bapak ini orang asing ini orang Kristen, Pak. Kalau enggak salah malah pendeta dia, Pak. Oh, mungkin pendeta, mungkin enggak nikah, enggak punya anak. Oh iya. Demikian pertanyaan dari tapi saya. Tapi enggak punya saudara juga. Tidak pernah didatangi, Pak. Tidak, katanya Pak, teman saya itu enggak pernah didatangi. Jadi hubungan misalnya selama hidup misalnya kontak dengan saudaranya, dikenalkan saudara, enggak pernah. Tidak pernah, Pak. Dan dia kerjanya apa orang asing itu? Dulu di Buruk Airline, Pak. Di Buruk Airline dulu, tapi sekarang Buruk. Oh iya, terus? Ya itu terus orangnya itu sekarang sudah meninggal. Ya. Ya sudah. Jadi di atas namakan itu ketika dia masih hidup berarti kan dihibahkan itu. Berikan toh. Dulu katanya cuma untuk mempermudah urusan gitu, Pak. Misalnya mobilnya atas namanya teman saya itu biar kalau perpanjangan atau apa-apa pakai KTP-nya dia gitu. Ya. Tapi enggak ada wasiat untuk ini besok untuk kamu itu enggak ada. Ya, tapi namanya nama dia. Iya, Pak. Terus pekarangannya juga, tempat tinggalnya juga. Iya, Pak. Nah, iya. Ya sudah, atas namanya dia ya mau apa lagi? Tetap dia berhak memakainya, Pak. Berhak wong namanya ya. Dia kok. Iya. Nah, mau diberikan ya. Keluarganya ya enggak ada. Iya. Ya. Enggak ada kan? Ya. Kalau dia bingung menggunakan ini untuk apa takut, suruh berikan saya saja. Tidak ya, apa-apa, berikan saya kan boleh. Nanti terus balik nama saya. Nah, dia takut pakai, timbang orang singgo tak ngone gitu. Itu namanya hibah. Pemberian itu ketika orang tua, orang yang menghibah itu masih hidup, boleh. Ya, hibah apa namanya kok. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes jadi tinggal lunga manggon ngomae kono. Ya sih anggap yo mae dhewe nya tumae. Ya. Karena ditanya ini berarti kan orang Islam yang tanya ini. Ya, jangan mane buruh tinggal majikane entuk tinggalan terus jadi bingung. Nah, mane mung buruh ora gampane melarat saiki sugih. Ya, terus sugih aja terus lupa daratan, ya bersyukur, disyukuri, banyak mendekatkan diri pada Allah, atau peninggalannya digunakan yang bermanfaat, ya. Itu banyak ibadah pada Allah, lagi itu insya Allah berkah itu. Apalagi? Berikutnya nomor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Siti dari Sragen. Afan Ustaz, saya mohon maaf apa atas perkataan Bapak saya kepada Al Ustaz. Soalnya Bapak saya waktu saya dengerin radio pada kajian Ahad pagi waktu Al Ustaz menerangkan tentang setan, Bapak saya mengatakan Al Ustaz, "Ya setan itu koi-koi." Gitu, Bapak saya bilang gitu. Afan Al Ustaz. Tidak apa-apa, tapi bapakmu dengar radio terus. Sekarang saya berusaha mendengarin lagi, walaupun bapak saya tidak suka. Soalnya bapak saya juga belum sholat, Ustaz. Ya. Ya. Apa? Setelah saya dengerin terus tuh, bapak saya malah nentang saya, ngapa radio kaya ngono mbok rungokne gitu katanya. Wong kok senengane musuhi liyane gitu, bilang gitu sama bapak saya, bilang gitu sama saya. Saya apa ya, sakit banget gitu atas dengerin apa bapak saya seperti itu. Udah apa, udah tua enggak mau tobat malah bilangnya seperti itu gitu. Terus ya mulai sekarang saya mulai apa berusaha mendengerin lagi, walaupun apa kalau saya tinggal di masjid HP tetap nyala. Soalnya kan saya ini dengerin radio tuh lewat HP, Ustaz. Ya. Terus kalau ini masalah kakak saya sendiri, saya malah enggak boleh ngaji di MTA. Boleh saja kamu ngaji, asal jangan di MTA gitu. Waktu saya apa mau ke cabang pertama kali masuk, kan apa saya dititipin sepeda motor oleh kak saya. Kan saya bilang, "Mas, sepedamu kanggo pogang." "Enggak lah, rekan ngopo? Mau tak pakai ke pengajian, nah, ngaji nang endi? Nah, cabang." Kakak saya bilang, "Lah cabang ngopo? Cabang MTA." "Walah, nduk kowe ngaji kok entek nang kono, liyane pegak enak gitu." Apa? "Yo wes, kowe anu kok pokoke kudu jam 5 kudu udah nyampe di rumah gitu." Kakak saya bilang gitu. Ya udah, saya dengan terpaksa, dengan berat hati kan saya nuruti apa kemauan kakak saya gitu. Saya ke Ahad pagi ini saya tidak izin sama kakak saya. Apakah saya berdosa kalau tidak menuruti kemauan kakak saya? Dari Pak Lek juga menentang ngaji kok MTA katanya tuh enggak mau memakai sunah gitu. Kowe iki ndek ben gelem yasinan. Kok saiki ngopo malah ora gelem gitu, Ustaz. Katanya kamu dulu udah bener ngajinya, kok malah saiki malah kayak ngono gitu. Ya, sudah. Iya. Ya, pertanyaan saya itu Tatat, apakah saya durhaka sama kakak dan orang tua? Kan saya tidak mematuhi mereka. Dan mohon doanya ke saya tetap istiqomah menjalankan Quran dan Sunnah ini, soalnya di keluarga baru saya sendiri dan di kampung cuma saya sendiri. Ya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu seragenmu mana kok sekampung sendiri? Saya Pencol, Ustaz. Pencol. Iya. Dekat TNTA mana yang paling dekat? Dari cabang Sragen Kota itu setengah jam perjalanan. Oh ya, dekat. Iya. Ya. Ya, dah. Jadi mentaati manusia, apakah bapak, apakah kakak, apa ibu, apa siapa itu boleh selama benar. Ya, tapi kita mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau makhluk itu maksiat kepada Allah. Ya, ngaji ra entuk. Ya. Apa meneh bapakmu salate ora? Kok kan ngaji ya. Nah, maka itu didoakan saja. Mudah-mudahan bapak saya yang sekarang benci ya mau dengarkan radio, lama-lama terbuka hatinya, dapat hidayah. Kakakmu tadi juga begitu, ngaji kok datang nang MTA, ya wong liyane akeh ya ta. Lah wong ngaji kan ya seneng wong milih kok ya ta. Boleh. Saya ngaji nang MTA, kakak tidak suka boleh saja, tapi jangan menghalangi, saya juga tidak menghalangi kamu, gitu kan? Boleh saja. Nah, kamu mentaati bapakmu, mentaati kakakmu, kamu tidak jito ngaji, raito salat malah. Jadi tidak termasuk maksiat, tidak termasuk durhaka. Ya. Boleh. menentang kakak, menentang bapak, kalau memang perintahnya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Allah, Rasulullah dan Allah memerintahkan mengaji itu Quran. Nabi mengatakan duru ma kitabillahi haitsu madaro. Itulah Quran, kemana saja Quran itu membawa kamu. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini Quran itu jalan yang lurus, ikuti dia. Jadi mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah itu perintah Allah dan perintah Rasulullah. Siapapun yang menghalangi tidak perlu ditaati. Apa termasuk durhaka? Tidak. Justru yang menghalangi untuk mengikuti Quran, mengikuti sunnah Nabi itu yang durhaka. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul. Tetapi mungkin karena belum tahu. Nah sekarang kamu sendiri, mudah-mudahan dengan kamu ngaji, perilakumu tambah baik, akhlakmu tambah baik, nanti menyentuh hati bapakmu, keluargamu, akhirnya yang dulunya benci menjadi senang. Walaupun tidak atau belum mau ikut, tapi sudah senang, tidak membenci dulu. Hati doakan mudah-mudahan mau mengikutinya. Itu ya. Apa lagi? Berikutnya nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Margianto dari Pulutan Wonosari Gunung Kidul, Pak Ustaz. Oh iya, mari. Ya, saya tanyakan dulu ini sedikit ada apa ya? Istilahnya pengendala dari saya. Dulu itu saya pemimpin takbir keliling, pakai drum band segala macam. Terus sekarang saya mulai kemarin sudah tidak takbir, tapi saya digeser, tidak boleh masuk RT 2, sekarang harus pindah ke RT 3. Nah, sekarang saya sudah mulai pindah ke RT 3 dan kakak saya itu mengajar di Muhammadiyah. Ya udah, ntar kalau kamu ngaji tanyakan dalil itu. Oh iya Pak ya. Sekarang saya mau tanya masalah tebir keliling itu, ya sudah saya katakan tidak ada tuntunannya, dan yang sekarang ganjel hati saya itu masalah bersih desa. Kemarin saya sudah enggak ikut, semuanya sedekah segala apa enggak ikut. Cuma itu yang dituntut pokoknya kamu harus asok opah wayang itu loh Pak. Opah wayang harus, kalau kamu enggak mau opah wayang, mau kamu di desa mana. Dan sekarang ini masih saya kayak Pangapura, besok sudah enggak mau kasih. Pokoknya kalau enggak pakai opah wayang, sudah kamu enggak usah masuk ke RT 2. Opah wayang itu gimana? Itu lho Pak, bersih desa kan semuanya ada arisan, wayang gitu. Ya 9 pedusunan, ditarik satu orang itu 30-35, kalau yang kaya ya 30-35, kalau miskin seperti saya ya 20 gitu. Lah maka saya numpang tanya masalah opah wayang itu bagaimana? Karena ada yang mengatakan, ya wis kok ora usah opah wayang, sing penting kowe sik kasuk bal-balan. Padahal itu urusannya bikin opah wayang itu, Ustaz. Gitu aja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau opah wayang nanggap wayang, kami ikut opah ndak apa-apa. Wong tontonan kok ya. Tapi kalau opah wayang tadi tujuannya bersih desa ben selamat, lah itu syirik. Kalau nek nanggap wayang seolah-olah marai nyelametke desa itu. Nek ora ditanggapke wayang, desa itu tidak selamat. Lah seolah-olah selamatnya desa itu ada pada wayang tadi, itu syirik di situ. Ya, enggak boleh. Nek kamu ikut ulun, nah nek ora itu ora entuk nang RT kene. Kamu RT mana tau, wilayah Indonesia atau bukan daerahmu itu? Hah? Ya wilayah di Wonosari Pak. Wonosari Indonesia ya? Iya. Indonesia itu boleh, bangsa Indonesia hidup di mana aja boleh. Tumpah darah kita seluruh wilayah Indonesia ini boleh ditempati bangsa Indonesia gitu loh. Ya, apalagi nek omahmu neng wilayah RT 2 panjen rumahmu di situ ya toh. Memang di situ kan tidak boleh, ya RT-nya saya suruh ganti sekarang. Desa saya itu diganti aja RT 3 gitu loh. Orang RT-nya enggak sholat apa itu? Nah, apalagi RT enggak sholat, ya gitu? Dan tidak peduli urusan RT, urusan sholat, sholat, urusan selamatan, selamat ono ya. Kamu selamatan saya tidak mengganggu, tapi saya tidak ikut selamatan jangan dipaksa. Negara kita negara Pancasila, tidak boleh memaksakan keyakinan, tidak boleh memaksakan kehendak kepada siapapun. Itu rasa nganggu Quran lewati wong ra salat kayak Quran ya ra gelem. Ya, makasih. Ya, kayak Pancasila wae. Kalau kamu orang Indonesia harus pakai dasar Pancasila. Ya. Ya kan gitu kan? Nah, Pancasila itu tidak boleh memaksakan kehendak, memaksakan keyakinan pada orang lain. Itu negara kita. Kalau kamu mau memaksakan berarti kamu anti Pancasila kamu, gitu loh. Empat pilar kebangsaan itu harus dipegang. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tuh. Kamu beda kue seneng selamatan, saya tidak. Tapi tetap satu. Tidak ketemu dalam satu selamatan, ketemu sama-sama bangsa Indonesia. Gitu loh. Harus pinter gitu orang Indonesia kalau harus ngeteke negara dhewe. Jadi dasarnya Pancasila, kita harus Pancasila, kok malah diindak-indak dhewe Pancasila. Ya, nah, boleh itu kita. Mau beragama lain aja boleh kok. Apalagi ngaku Islam, ora salat, malah kowe iki jane wong ora Islam, ora Kristen, ora Hindu, wong kafir kamu gitu ya. Nah, Indonesia harus RT-mu tadi kamu aku Islam harus sholat Pak RT. Ya, kalau tidak sholat berarti kamu bukan orang Islam gitu loh. Gitu ya. Dah jangan takut kalau itu kita berdua benar. Nurut aturan agama benar. Nurut aturan negara kita benar. Tidak usah takut pada siapapun. Apalagi. Nomor 10 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ulis dari Sragen Ustaz. Ya. Mohon penjelasan dari Al Ustaz bahwa pada bulan puasa kemarin ini ada kerabat saya yang tidak melaksanakan puasa itu hanya karena dia bangunnya itu kesiangan Ustaz. Jadi dia tidak sempat sahur. Dia suami istri dan dengan 3 orang anak akhirnya memutuskan karena tidak makan sahur dia tidak jadi puasa. Nah ini bagaimana hukumnya Ustadz? Karena kami sudah memberikan pengertian bahwa itu dosa. Namun dia karena mungkin pemahaman agamanya yang masih kurang, makanya dia ya mosok, bilang gitu. Mohon untuk dijelaskan. Yang kedua Ustadz, apakah ada hadis Nabi yang sokeh yang bisa dijadikan rujukan bahwa doanya anak yatim itu tidak terhalang? Kemarin di setahun yang lalu kami ini mengundang anak yatim hanya beberapa begitu Ustaz. Yang terpenting di sana kami berbagi aja ya. Kita memberikan makan bersama, kemudian memberikan uang saku ala kadarnya. Dan yang terakhir itu mesti ada sisipan kita minta doa Ustaz. Jadi kita punya hajat, anak saya mungkin sakit, mohon mari kita anak-anak kita berdoa bersama. Nah ini bagaimana, apakah ini ada tuntunannya dan apakah ini kalau dilaksanakan berdosa? Yang ketiga Ustaz, mohon dijelaskan surat Al-Maryam, surat yang ke-19 ayat 71, bila hal itu dikaitkan dengan surat Al-Qari'ah yang antara lain berbunyi, bila mana timbangan amal kebaikan itu berat, maka ia akan masuk surga. Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui ya, kalau itu tadi tidak mengerti agama atau tidak paham, ya maka jangan ngaji biar paham. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Sahur hukumnya apa? Sunnah. Supaya dapat berkah. Puasa tidak sahur boleh. Sahur tidak puasa haram. Ya. Ya. Nah, aku sahur ning ora poso ya. Jadi haram malah. Tapi saya tidak sahur tadi malam puasa. Wajib. Ya, wajib itu. Maka itu kalau tidak sahur atau tidak puasa tidak ada benarnya. Sahur itu sunnah kok. Ya. Tapi memang sahur itu membawa berkah. Maka makan sahurlah walaupun seteguk air lah. Karena kebiaran mungkin tidak sempat tahu-tahu adzan subuh ya sudah tidak sahur. Tapi puasanya bukan berarti karena tidak sahur atau puasanya gugur. Tidak. puasa tetap wajib. Terus hadis yang terangkan doanya anak yatim tidak terhalang, itu saya belum tahu. Malah cah yatim diundang keimangan terus akhirnya kon dungake. Dungakno anakku loro, berarti dungake mari apa enggak? Mencah sile anak yatim pi ngerti urung ndonga barang ya. Nah. Jadi yang saya tahu doa tidak terhalang itu doanya orang yang teraniaya. Ya, kalau orang yang teraniaya dia berdoa mohon pada Allah tidak ada penghalang. Nah itu kalau anak yatim saya belum tahu. Kemudian surat Maryam 71 coba dibaca. Surat Maryam nama surat 19 ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Itu kan belum dapat semua orang itu mendatangi neraka gitu kan. Padahal kalau kita pelajari betul jangan jujur ayatnya itu aja. Orang yang mesti masuk neraka itu orang-orang kafir. Orang kafir gak ada yang tidak masuk neraka. Semuanya mesti masuk neraka. Jadi yang dimaksud ya bahwa orang yang semuanya ya diterangkan itu kami sungguh apa? Tidak ada seorang pun padamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu dari Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Itu maksudnya orang kafir. Orang kafir tidak ada tempat lain kecuali neraka. Datang-datang. Jadi yang dimaksud orang mesti masuk neraka itu orang kafir. Kalau ada surat itu fa man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah, itu bukan orang kafir karena orang kafir itu enggak punya amal baik itu enggak punya. Maka mesti masuk neraka. Gitu? Semua amal baik walaupun dikatakan itu baik menurut pandangan orang, tapi orang kafir itu enggak ada, enggak punya amal baik. Tak dicatat oleh Allah suatu kebaikan walaupun dia nolong orang, dia memberi apa menyekolahkan orang yang enggak punya, itu bagi manusia amal baik, tapi bagi Allah tidak. Karena dia enggak percaya dengan adanya Allah. Dia menolong pada orang lain itu bukan karena untuk mengharap ridhonya Allah. Ya. Mungkin dia aku tak nulung iki sune gede ben kena tak kongkon nah gitu lah. Atau saya tak nulung ini biar dianggap saya orang yang dermawan, saya orang yang baik hati lah gitu. Jadi niatnya bukan karena Allah, maka walaupun baik tidak dicatat kebaikan. Nah, kalau dia nanti jadi orang Islam, semua dosanya ketika kafir diampuni semua oleh Allah. Semua kebaikannya ketika jadi kafir nanti dicatat suatu pahala. Maka beruntung orang kafir masuk Islam itu. Ketika kafir, walaupun kamu berbuat baik, maka digambarkan seperti batu, apa? Debu yang ada di batu licin, kemudian hujan lebat, dan tidak ada bekasnya sama sekali. Jadi amalan orang kafir itu tidak ada catatan kebaikan di sisi Allah. Maka orang yang mendatangi neraka tadi semuanya orang-orang kafir, kalau orang muslim enggak ada itu. Terus apa lagi? Berikutnya kesempatan yang kedua. 4, nomor 6. 15. Silahkan nomor 15. Terima ya. Kasih Ustaz. Ya, mari. Nama Padatena. Apa? Dari Madiun 2 tahun apa, bergabung dengan MTA. Nah, namanya siapa Bapak? Padatena. Padatena? Iya. Iya. Namanya asing ini. Iya Ustaz. Mohon maaf Ustaz, saya sebagai guru pernah diminta untuk mengisi tausiah gitu. Saya menyampaikan karena pernah mendengar ada hadis yang berbunyi man sana fil islami sunatan hasanah dan seterusnya, karena saya tidak hafal Ustaz. Ya. Terus juga ada mansana fil islami sunatan sahiah gitu. Ya. Kalau memberi contoh yang baik, katanya akan diberi pahala dan ditambah pahala semua orang yang mengikuti contoh itu. Dan semua orang kalau memberi contoh yang jelek atau salah, maka akan mendapatkan dosa dan ditambah dosa seluruh orang yang mengikuti itu. Itu apakah hadisnya sahih apa tidak? Saya waktu itu tidak menanyakan, Ustaz. Padahal setelah saya mendengar itu, karena saya dulu pernah menjadi tokoh di salah satu masjid, saya mengajak teman-teman ketika ada berita kematian, telah meninggal dunia bapak ini, saya sama teman-teman di masjid itu yang sebagai tokoh di situ, setelah innalillahi wa innalillahi rajiun, saya alhamdulillah proyeknya teko meneh gitu. Waktu itu, Ustaz. Sampai sekarang saya setelah mengikuti majelis MTA ini, saya berhenti, tapi orang-orang yang mengikuti saya banyak. Terus bagaimana saya cara untuk menebus dosa karena salah yang bertumpuk-tumpuk tadi, Ustaz? Ya. Itu pertama. Dan yang kedua, saya dibenci seluruh, hampir seluruh kiai di lingkungan saya karena saya pernah menyampaikan katanya orang mati itu sudah putus amalnya kecuali tiga. Salah satunya waladun solikun ya dengulah. Cuma dalam cadung duko yang kakak ada juga untuk Ustadz. Karena saya waktu menjelaskan itu dengar itu bunyinya hadis waladun solikun ya dengulah. Bukan ustadun solikun ya dengulah. Bukan RTun solikun ya dengulah. Tapi waladun solikun ya dengulah. Bahkan bukan kiaiun solikun ya dengulah. Oleh karena itu, kalau berdoa sesuai hadis itu, sing ditompo mesine dongone waladun solikun. Saiki belajar dongo ayu. Lah, ketika selesai itu, saya banyak yang dapat para kiai tukang dongo niku, Ustaz. Apakah saya salah? Pertanyaannya, apakah salah? Ketika saya dados murid panjenengan ingkang kladuk wani kurang duga nambah-nambahi kiaiun solikun, RTun solikun ngaten menika. Terus pundi saran panjenengan? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul apa yang Bapak katakan, hadisnya insyaallah sahih. Siapa memberi contoh yang baik, ya, kemudian kebaikan itu ditiru orang banyak, dia akan mendapat pahala yang besar. Karena dia membawa manfaat untuk orang banyak. Nabi kita mengatakan khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kalau dia bisa menciptakan sesuatu yang sesuatu manfaat pada orang banyak, itu dia mendapat pahala yang besar karena membawa manfaat untuk orang lain tadi. Nabi kita mengatakan sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Demikian pula kalau dia membuat yang jelek, akhirnya diikuti orang lain juga, sehingga dia akan membuat dosa kepada yang membuat dosa yang besar karena diikuti orang banyak tadi. Ya dah? Maka itu urusan dunia. Kalau urusan ibadah, ya enggak ada kok membuat contoh ibadah sendiri terus diikuti orang banyak pahalanya besar, enggak. Kalau membuat contoh ibadah diikuti orang banyak malah dosanya besar. Karena ibadah itu paten. Ya, hanya diperintah mengikuti Rasulullah. Kalau tidak mengikuti Rasulullah dalam ibadah, fahuwa raddun, ditolak itu, ya lah. Jadi halal itu yang bermanfaat tadi untuk urusan duniawiyah. Dan dunia membawa manfaat, ya besar manfaatnya. Jadi katanya berdasarkan sejarah yang menemukan listrik itu siapa? Ya? Nah, listrik itu manfaatnya besar sekali sampai sekarang. Andai kata dia orang muslim dapat pahala yang besar itu. Tapi kalau orang kafir ya tidak ada pahalanya. Tidak ada manfaat kan? Nah, itu adapun apa itu? Yang tadi tidak betul yang Bapak terangkan betul, waladun sholihun bukan RT-yun sholihun. Betul. Itu kan Bapak dikembangkan sendiri bagus, wong mengembangkan itu boleh. Artinya menerangkan yang dikatakan hadis Nabi itu anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Bukan RT, bukan lurah, bukan ustad, bukan mudin, bukan-bukan. Ya tak? Ya, anak yang soleh. Makanya mengandung arti Rasulullah itu supaya manusia, orang, itu mendidik anaknya supaya jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh. Kalau sudah anak soleh, nanti mau mendoakan orang tuanya. Baik masih hidup, apa sudah meninggal, selalu mendoakan orang tuanya. Kalau anak selalu mendoakan kebaikan pada orang tuanya, berarti anak itu berbakti pada kedua orang tua. Mencintai orang tuanya dengan berbakti kepada orang tua. Itu diperintahkan oleh Allah, berbakti kepada orang tua itu. Nah, kalau sekarang malah anaknya rasa dungo, sing dungake RT ini, sing dungake ustate, sing dungake, itu nyalai hadis itu. Lah ustad, RT, kiai, doakan orang lain boleh enggak? Boleh. Ya, boleh mendoakan, boleh sesama muslim, boleh saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Tapi jangan mengabaikan anak yang soleh tadi. Justru yang dididik itu anak supaya menjadi anak yang soleh. Kalau anak ini soleh, mesti mau mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup maupun sudah meninggal. Ya, orang kok malah anaknya randungake, sing dungake wong liya. Anaknya cukup ngladeni wedang, ini malah randungake malah. Maka karena anak yang mendoakan tidak harus pada hari-hari tertentu, setiap saat anak bisa mendoakan pada orang tuanya. Orang tua ke pendak ruah tok ndak setiap saat. Jadi itu betul yang Bapak sampaikan, hadisnya betul. Dan itu menerangkan begitu, walaupun saya tidak nyuruh begitu tidak salah, ya, tidak salah. Memang hadisnya ya seperti itu, tidak keluar dari hadis kan? Ya mong bahasa Arab RT yun apa ini RT yun kiai yun ini ustadu neneng ada ya apalagi bicara menebus dosa yang bertumbuk-tumbuk. Nah, menebus dosa itu kalau Bapak merasa punya ya dulu mengajarkan sesuatu yang salah, kalau yang diajar itu masih ada, kumpulkan bahasa dulu pernah mengajarkan kamu ajaran yang begini, ternyata nyalai tuntunan, maka saya katakan balik, mari kita tarik, kita kembali kepada yang lurus. Ajaran yang pernah saya sampaikan kepadamu saya minta untuk ditinggalkan. Jadi kalau kamu masih melakukan begitu, saya tidak bertanggung jawab, itu dosanya tanggungan dewe ya, gitu. Nah kan saya keterangkan itu diri saya dulu ketika jadi pendekar tenaga dalam dulu ya begitu. Terus puasa 3 hari, baca surat ini, terus tahajud, terus diiseni ilmunya, itu sesat. Maka setelah saya tahu, saya ngaji, tahu, saya kumpulkan semua itu, anak buah saya tak panggil semua. Nah, saya menyatakan apa yang saya katakan itu salah, nyalai agama, nyalai Quran dan Sunnah. Maka mari kita ajak untuk kembali pada Quran dan Sunnah, dan saya nyatakan ajaran yang saya sampaikan salah. Saya ngajak kembali dan narik kembali kepada jalan yang lurus. Adapun yang masih meneruskan, saya sudah tidak bertanggung jawab. Nah, gitu sudah. Jadi dalam rangka meralat, untung masih ada kesempatan hidup untuk meralat. Ya buat ini diralat tinggu uang lain ya silahkan saja, itu bukan tanggungannya. Gitu ya. Apalagi berikutnya yang lain tadi urutannya. Nomor 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustadz, saya Muhammad Mursyid. Ya, dari mana? Dari Gemolong, Ustaz. Gemolong, ya. Dari Gemolong, dari Gunung Kemukus. Oh ya, suruh kuncinya. Bukan, Ustaz. Oh, bukan. Mau nyalon RT, buatin klebet. Ya, nyalonnya aja RT, setengah-setengah. Nyalonnya presiden, gitu loh. Begini, Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Ya, pertama, kedatangan saya di MTA itu karena kangen dengan Ustaz Sukino dan Ustaz Marjono, karena saya itu penggemar setia. Ya, alhamdulillah. Saya sering mendengarkan radio MTA itu. Kebetulan saya datang kemari bersama istri saya. Alhamdulillah, ya. Begini Ustaz, yang mau saya tanyakan, satu, mengenai sholat Jumat. kalau saya sholat Jumat di masjid, itu kan secara berjamaah. Sementara di masjid itu adanya cuma kaum laki-laki. Sedangkan istri saya melakukan sholat Jumat di rumah. Apakah itu bisa dibenarkan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menyikapi, kalau kita mendengarkan patroli di TV itu, karena saya itu ya cuma mendengarkan, mau melihat itu, kebetulan saya gak punya mata, jadi agak bisa melihat. Punya, kamu punya mata, hanya tidak punya penglihatan. Jadi itu ya. Ya mau saya tanyakan, kalau di patroli itu kan biasanya ada penemuan bayi. Ya. Nah, kalau misalnya saya dan sekeluarga menemukan bayi, itu kan di dalam Al-Quran, kalau mengambil anak angkat, itu tidak boleh memakai nama, misalnya bin Muhammad Mursyid, itu enggak boleh. Ya. Lah karena saya itu tidak tahu itu bayinya siapa, nah itu saya harus mengatasnamakan bin siapa. Lah kalau di zaman Rasulullah itu kan kasusnya Zaid bin Harithah itu. Lah kalau misalnya saya merupakan seorang bayi, lah saya rawat bersama istri saya, itu nanti harus saya namakan bin siapa? Oh enggak ada ayahnya, saya juga enggak tahu, saya temukan di tepi jalan misalnya, kesandung, kesamplok tongkat misalnya. Ya. Itu kan saya enggak tahu. Ya, itu saja Ustaz yang saya tanyakan. Ya, saya cuma kangen saja dengan Ustaz Sukino dan Ustaz Marjono. Ya. Salam hormat. Kamu pernah menemukan bayi begitu? Belum. Belum, Mas. Ya. Tak kira menemukan. Oh ya, Ustaz, ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Ya. Yaitu mengenai nafar. Nafar itu, apakah tunanetra boleh mengikuti nafar itu, atau itu hanya khusus untuk yang bisa melihat saja? Ya. Kalau tunanetra itu boleh mengikuti nafar itu, prosedurnya bagaimana itu? Ya. Apakah harus warga MTA? Karena terus terang saja saya ya bukan warga MTA memang. Ya. Jadi tapi saya ingin kalau bisa itu ya ikut nafar, siapa tahu nanti banyak ilmu yang bisa saya dapat. Ya. Dan apakah itu nafar itu termasuk rangkaian ibadah atau bukan? Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi sholat Jumat, kebetulan di masjid memang tidak ada perempuan. Semuanya sholat Jumat di masjid itu laki semua. Nah kalau begitu istrinya di rumah sholat apa? Mau sholat Jumat ya silakan, boleh. Memang sholat Jumat itu wajib. Wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah. Nah, kecuali wanita dan yang lain-lain, wanita itu wajibnya sholat jamaah, wajibnya sholat Jumat tidak hilang, tapi tidak wajib berjamaah. Maka sekalipun di rumah, ya sholat Jumat, itu sebagian berpendapat gitu, berdasarkan hadis. Yang lain berpendapat, kalau tidak bisa sholat Jumat di masjid, ya duhur. Nah sudah, yang mau duhur silakan duhur. Yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim, ya, dengan berjamaah, kecuali yang tidak wajib berjamaah termasuk wanita, maka istrinya di rumah ya sholat Jumat, 2 rakaat. Kalau mau ke masjid, memang tidak ada tempat untuk wanita, ya tidak usah ke masjid, tidak ada tempat. Di rumah sholat Jumat, di rumah boleh, tidak salah. Kemudian, kalau menemukan bayi bin siapa, besok aja kalau menemukan. Ya kalau menemukan nanti bagaimana? Nanti kalau menemukan bayi yang tidak kena bapak ibunya nanti ngomong sama saya, telepon dulu boleh. Ustaz, saya menemukan bayi itu gimana? Di bin ke siapa ini? Ya, tak kira nek nemu tenan tapi mung andai kata, ya, besok andai kata sudah menemukan, jalan keluarnya bagaimana? Lah nanti sampaikan saya, nanti tak kandani jalan keluar. Mengikuti nafar boleh kalau saudara walaupun bukan warga MTA, untuk mengikuti nafar boleh saja. Hanya memang ini diutamakan warga MTA. Ya, tujuannya apa? Nafar itu termasuk dalam rangka mengamalkan hasil ngaji. Mempraktekkan hasil ngajinya. Maka kalau warga MTA ikut nafar mudeng. Hasil ngaji yang kita kaji seperti ini, oh pengamalannya seperti ini. Ya, antara lain hasil ngaji itu mati tam supaya hidup kebersamaan, hidup rukun, hidup kalau tidak menjadi pemimpin ya dipimpin, itu hidupnya orang Islam. Hidup sendiri-sendiri itu tidak ada dalam Islam itu. Maka dipraktekkan hidup kebersamaan dengan nafar tadi. Jadi nafar itu di samping menyambung silaturahim, mengakrabkan persaudaraan sesama warga, kemudian mengamalkan hasil ngajinya dari beberapa hal, gitu loh. Tadi juga melatih kemandirian, melatih meninggalkan rumah untuk kepentingan sabilillah, lah gitu. Nah, itu termasuk ibadah apa tidak? Hah? Kalau nafarnya sendiri dalam bentuk seperti yang kita lakukan, tidak masuk, maka nafar. Kalau ibadah nanti kan tidak ikut nafar kan dosa, gitu. Tapi di dalam nafar itu dilakukan banyak hal-hal ibadah yang ada di situ. Nah, itu karena memang tujuannya untuk lebih meningkatkan pendekatan diri kepada Allah, maka aktivitas di tempat nafar itu sendiri banyak melakukan ibadahnya. Nafar biasanya di bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan diisi apa? Di situ ada di petunjuknya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di malam hari, ada apa, pagi hari apa, siang hari apa. Nah, itu ada materi yang harus dipelajari di situ. Nah, ada materi pahami, diamalkan dalam kehidupan sehari, yang bentuknya itu suatu ibadah, ya semaksimalnya ibadah yang kita lakukan didasari dengan tuntunan. Yang urusan tidak ibadah, ya asal itu bermanfaat kepada orang lain atau orang banyak atau pada diri sendiri, yang kita lakukan. Itulah jadi dalam bentuk pengamalan tadi. Kalau orang bukan warga yang tidak ikut ya boleh saja, tapi nanti ya tidak bisa memahami secara betul karena memang itu pengamalan hasil ngajinya. Orang tunanetra apa boleh? Boleh ikut ya. Ya paling tidak walaupun bukan warga misalnya nanti mau ikut ya biar mengerti kehidupan di dalam Islam yang kita lakukan itu seperti itu, persaudaraan sama muslim seperti itu. Ya bisa juga. Boleh ikut nafar, boleh. Nanti ikut nafar kan nanti dikelompokkan, gabung mana lah gitu, boleh. Siapa tahu nanti justru dengan melalui nafar itu nanti terketuk hatinya untuk ikut kajian secara rutin, ya bisa saja. Apalagi? Berikutnya nomor 29. Mari, nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Parangkupito, Ustaz. Oh ya, kekeringan belum sana? Sudah Ustaz, tapi sudah. Alhamdulillah masih bisa kami atasi. Oh ya, Alhamdulillah. Ustaz, hari Jumat atau Sabtu nanti kita sudah melaksanakan nafar untuk peresmian ke Jakarta. Baik ya, berangkat sendiri maupun berangkat rombongan dengan biro travel dan rumah makan yang telah ditunjuk oleh pengurus selama nafar nanti. Yang kami tanyakan, nanti kalau kita transit di rumah makan yang telah disediakan, bagaimanakah hukum sembeliannya yang disuguhkan nanti di sana, Ustadz? Apakah pengurus telah mengetahui kehalalannya atau bagaimana, saran Ustadz? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan namanya, Ibu. Dewi dari Parangkupito. Ya. Kalau itu sudah ditunjuk oleh pengurus, ya saya rasa sudah diyakini kebenarannya, kehalalannya. Nanti kalau enggak ya pengurusnya juga bertanggung jawab. Gitu. Nah, dari pertanyaan ini berarti memanggil ya para pengurus itu supaya pesan pada bis-bis yang akan mampir rumah makan mana, ya, tanyakan kehalalannya, sembelihannya halal apa tidak lah gitu kan. Ya. Tapi insya Allah rumah makan itu kalau di daerah ke barat sana umumnya kebanyakan halal. Apalagi kalau rumah makan yang besar itu kan biasanya ada label halal haramnya itu, ya toh. Kata-kata. Tapi enggak ada salahnya ditanyakan. Ya, tanyakan biar pengurusnya nanti mempositifkan tentang halal haramnya. Kalau ragu, halal haramnya ragu ya enggak usah makan bangsane daging yang disembelih, makan saja bangsa ikan, telur, yang lain-lain lah. Apalagi? Nomor 30. Ibu Titin Karanganom. Oh ya, mari. Ayo, silakan ya. Ibu. Gini Ustaz. Saya adalah salah seorang pengampu TPA di salah satu cabang dengan beberapa orang teman saya. Tapi kami merasa bahwa apa yang selama ini kami lakukan dengan TPA tersebut tidak maksimal hasilnya. Dalam arti berjalan di tempat, Ustaz. Tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, idealnya itu kalau TPA itu 6 orang murid itu harus dipandu oleh 1 orang guru supaya hasilnya bagus. Tapi kami terus terang kekurangan guru. Sudah berulang kali Ustaz supaya ibu-ibu yang lain ikut membantu. Tapi ya berulang juga seperti itu dilakukan. Tapi ibu-ibu yang lain itu biasanya membantu 1 kali, 2 kali, 3 kali pertemuan, kemudian tidak lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, melalui radio ini saya mohon Ustadz memberikan semangat kepada ibu-ibu yang lain supaya ikut membantu mengajar TPA di cabang kami. Karena walau bagaimanapun TPA adalah salah satu salah satu cara untuk memperbaiki akhlak generasi muda seperti apa yang kemarin Ustaz terangkan dalam acara Ustaz on air. Demikian Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa sudah cukup dengar ibu-ibu, dan ini pimpinan cabangnya tidak boleh masa bodoh. Pimpinan cabangnya harus menggerakkan. Tanya TPA, ya, anak-anak mulai kecil dididik tentang agama. Itu untuk menjadi persiapan generasi pengganti yang lebih baik. Ya, masing-masing cabang sangat ditekankan untuk mempunyai TPA-TPA. Nah, kalau di TPA-nya ibu ini masih jalan di tempat, ya mudah-mudahan nanti segera pimpinannya ikut campur tangan sehingga menggalakkan supaya ya TPA itu bisa berjalan lancar. Ya. Terima kasih Ibu, nanti sudah didengar pimpinan cabangnya juga insya Allah. Terus masih ada? Berikutnya kesempatan yang ketiga, 3 orang penanya dulu, silakan. Nomor 11. 32. 11, 32, 14. Ya, sudah cukup dulu, nomor 11 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ramelan dari Temanggung. Saya mau bertanya. Saya pernah diundang di Kecamatan Parung Bogor, Jawa Barat. Saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz. Saya pernah diundang di Kecamatan Parung Bogor, Jawa Barat, di Universitas Habib Assaghab, di Yayasan Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Di situ diadakan peringatan Maulud Nabi dan diadakan pernikahan para santri 100 pasangan suami istri. Tepatnya di dalam masjid, masjidnya itu besar tapi depan dan kanan kirinya tidak ada dindingnya. Lalu diadakan pentas seni, ada marawis, ada seni bela diri, ada taekwondo dan lain-lainnya. Yang kami tanyakan, apakah boleh miturut hukum Islam, apakah malah termasuk pelecehan di dalam rumah Allah? Itu yang nomor satu. Yang nomor kedua, di tahun 2009, siswa di situ ada 14.000 orang, didanai dari Amerika dan dari Buddha Suci. Pengakuannya Ustadz mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi yang diajarkan kitab kuning. Anak saya mondok di sana ada kurang lebih 8 tahun. Lalu waktu SMP, SMP dan SMA-nya di Muhammadiyah. Dan pernah waktu SMP saya pindahkan di SMP dan pondok Al-Iman. Kan di pondokan di Al-Mu'min sambil sekolah, tapi tidak jadi. Lalu kembali ke SMP Muhammadiyah. Setelah lulus SMA saya orang tuanya dipanggil gurunya supaya neruskan, supaya kuliah sambil ngaji. Kalau tidak kuliah kasihan karena nilainya baik. Tetapi setelah di sana 8 tahun, saya mendengar ceramah dari Ustadz kok bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi. Anak saya setiap saya ingatkan kami, tunjukkan arti pada ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang dari Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab Ahasan, selalu menolak. Anggapan anak saya tidak cocok karena itu terjemah Depak. Yang bertanya kepada Bapak Ustadz asal, saya bertanya kepada Bapak Ustadz asal kitab kuning itu dari mana, mohon dijelaskan dan mohon diberi nasihat anak saya ini sekarang ada di sini. Ya. Setelah jadi pegawai, gaji itu sah atau tidak? Sebab waktu belajar yang mendanai orang-orang kafir. Sepertinya kok ada kaitannya dengan jenderal dari Amerika minggu yang lalu yang dipajakan dari Mercy. Sepertinya jajah Indonesia secara halus. Sekian yang kami tanyakan pada Bapak Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ada dua. Kitab kuning itu asalnya dari mana? Itu kan tadi. Kemudian di sekolah didanai dari orang kafir itu boleh apa tidak? Jadi Bapak ya, kitab kuning, apa kitab biru, apa kitab ireng, apa kitab hijau, boleh saja dikaji. Yang penting kalau isinya itu ajaran Islam. Ajaran Islam itu sumbernya dari Quran dan Sunnah. Dulu kitab kuning memang kertasnya itu kuning dulu. Ya, kitabnya kuning. Itu kalau memang ajarannya Quran dan Sunnah boleh saja. Ya, boleh dikaji. Memang yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu bukan kitab kuning hijau birunya, bukan. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Dua perkara itu lantadzillu ma masaktum bihima. Kalau kamu berpegang dua perkara itu tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Kitabullah, maksudnya Al-Qur'an, apa ditulis di kertas kuning atau di kertas biru boleh. Wa sunnatan nabihi, dan sunnah Rasulullah. Hadis maksudnya, asalnya Quran dan hadis yang sahih dipelajari boleh. Walaupun kertasnya tidak kuning, gitu kan? Boleh aja. Kertas kuning itu memang karangan orang. Karangan siapa saja boleh asal isinya Quran dan Sunnah. Kita tidak membatasi belajar harus di kitab kuning, tidak. Belajar harus Quran dan Sunnah, itu sumbernya agama Islam. Sumbernya agama Islam itu Quran dan Sunnah. Kamu dapati di buku manapun boleh asal itu Quran dan Sunnah. Nah gitu. Nah, itu supaya dipahami. Jangan terpaku satu kitab. Meguru, ngaji, mondok dimanapun juga boleh. Asal yang dikaji, kalau kita belajar Islam yang dikaji Quran dan Sunnah. Perkara didanai dari orang kafir boleh saja. Didanai orang kafir. Orang kafir malah mendanai untuk kamu ngaji Quran dan Sunnah boleh, asal kita tidak terikat di dana ini kamu harus manut saya lah, itu yang tidak boleh. Ya. Misalnya kita SMMTAT misalnya didanai dari Amerika, malah orang Yahudi di sana danai ke MTA itu boleh apa tidak? Boleh kalau memang tidak mengikat, tapi ora mungkin mendanai tanpa mengikat itu. Yahudi kok danai MTA, paling tidak kamu jangan memusuhi kamu jangan setuju dengan orang yang tidak setuju dengan Yahudi. Kamu supaya memberi kebebasan Yahudi untuk beraktivitas apa saja. Nah, maka MTA itu netral, tidak dibiayai manapun. Maka menyampaikan dakwahnya ya lugas apa adanya. Tidak basa-basi. Halal katakan halal, haram katakan haram. Tapi kalau didanai, ya nanti kalau walaupun agama mengatakan haram, tolong tak danai, nanti katakan halal. Tidak boleh, itu namanya menjual agama. Tidak boleh, maka MTA bebas. Tidak ada yang, mau tidak kena jasa dari mana-mana kok. Ya, maka menyampaikan ya lantang, lugas, arep yang ini, rarep yang ini, sudah. Ya gitu lah. Maka warga di dana Amerika biasanya ya mesti punya pamrih, punya maksud. Ya. Kalau di dana itu terus harus mengikuti Amerika, ya betul terjajah. Terjajah. Amerika itu enggak pernah senang. Pemerintahnya lah, bukan orang Islamnya. Di Amerika sendiri banyak orang Islam yang sudah cinta kepada Islam. Kebijakan pemerintah Amerika yang ya misalnya gempur sana umat Islam sendiri, ada yang enggak suka juga orang sana sendiri. Sekarang ini kan dalam keadaan bingung. Entah benar entah tidak, menurut berita internet kan ada itu. Amerika itu sudah menggalang. Ya, satuan mengajak orang-orang untuk ikut campur tangan urusan Mesir dan Suriah ya. Ya, ngirim tentara sana, Jerman diajak tidak mau. Jerman enggak mau. Yang mau baru Inggris ini. Ya. Maka ini mengirim kapal, Amerika sudah mengirim kapal perangnya di sana. Rusia sama Iran juga mengancam. Karena Rusia Iran kan kedekatan dengan Suriah. Kalau nanti Amerika ternyata ikut menyerang Suriah dengan kapal jadi ya Rusia dan Iran tidak tinggal diam, akan ikut nyerang Amerika. Nah, nanti kalau terjadi itu bisa terjadi perang dunia. Maka orang Islam jangan mudah diadu domba. Jangan mudah diadu domba. Kalau kita melihat dunia luar itu sangat mengkhawatirkan. Itu yang diterangkan Dr. Jose Rizal kemarin kan mengkhawatirkan. Mudah diadu domba itu. Mulai jogelem dibikin mabuk. Jogelem diumet-umet ke. Dijangkrik tadi loh ya. Jadi diumet-umet ke nanti terus wes. Ya. Kawan jadi lawan. Saudara jadi musuh. Karena mumet. Maka kalau kembali ajarannya dipegang itu Quran dan Sunnah, insya Allah bebas dari mumet-mumet begitu bebas. Jangan mudah-mudah menerima. Jangan mudah diadu domba. Jadi boleh dibiayai dari manapun, boleh asal tidak mengikat. Ya, yang benar ya katakan benar, yang salah katakan salah. Nah, gitu. Tapi umumnya tidak ada. Orang mau membiayai kok tanpa mengikat, enggak ada. Maka lebih selamat, lebih aman orang Islam itu yang bebas, merdeka. Jangan menggantungkan dana pembiayaan dari orang lain. Ya. Dan agama Islam juga mendidik orang itu untuk bebas, untuk merdeka. Dan berusaha sendiri. Ya, maksimal. Kalau misalnya berusaha, belum bisa naik sepeda motor, bisanya sepeda ontel, pakai sepeda ontel. Ya. Baru sepeda motor, belum bisa pakai mobil, ya pakai sepeda motor. MTA itu perjalanannya seperti itu sejak dulu. Dan setiap cabang perwakilan harus mandiri. Tidak boleh. Dan peresmian perwakilan cabang perwakilan seluruh Indonesia dari bawah, bukan dari atas. Dari bawah maksudnya tumbuh dari permintaan mereka. Tumbuh dari permintaan mereka. Asalnya dengar radio, terus para pendengar-pendengar radio adakan kelompok kajian. Nah, sudah ngelumpuk orang-orang yang mendengar radio. Terus gimana ya, kalau ngajinya gimana? Nah, minta dibina aja. Dari MTA Pusat, jadi kirim guru dari MTA Pusat. Nah, dia datang ke sini, ngajukan permohonan, kirim surat, dicek dan ditanya siap untuk mengikuti kajian secara rutin, ya, mengikuti aturan yang ada di MTA, boleh kirim guru, ya, gratis tanpa bayar. Guru yang kita kirim ke sana dari sampai Aceh atau yang polinya di Aceh, sampai di Lombok sana, terus berjalan dari Aceh sampai ke Lombok, mengirim guru dari pusat tanpa biaya apapun, gratis semua. Pemene pasang-pasang tarif di WNW mau pakai tarif. Nah, yang begini ini rasanya zaman sekarang tidak mungkin. Mosok mau balik dibayar orang gelem kan rasanya tidak mungkin. Ya. Tapi kenyataannya MTA 41 tahun berjalan kok dengan pertolongan Allah. Kirim guru kemana-mana tanpa mengharapkan imbalan dari yang kita beri pelajaran. Karena dakwah. Sedang Allah sudah berpesan kepada nabinya, "Qulla as'alukum alaihi ajran." Katakan Muhammad, saya tidak minta upah. Dalam dakwahku ini tidak minta upah apapun. In ajriya ila ala rabbil alamin. Yang kami harapkan upah imbalan itu hanya dari Allah, Tuhan semesta alam. Tidak harapkan upah dari kamu. Yang penting kalau minta dipindah dari MTA, syaratnya kamu mau ngaji dengan sungguh-sungguh. Jadwal masuk ngaji harus ngaji. Tidak mudah-mudah pamit. Pertama. Yang kedua, mau ngamalkan hasil ngajinya. Walaupun dapat risiko apapun, sanggup mengamalkan. Nah, kalau sanggup, silakan. Dibina dari MTA tapi tidak sanggup mengamalkan hasil pelajarannya. Nah, seperti lebah yang tidak bermadu. Seperti pohon tidak berbuah. Sia-sia apa gunanya kita kirim guru jauh-jauh. Akhirnya pelajaran tidak diamalkan. Jadi kan, maka syarat untuk mendapat pelajaran dibina dari MTA syaratnya ngaji dengan sungguh-sungguh, jadwal yang sudah ditetapkan masuk harus masuk, tidak boleh mudah-mudah pamit, ya dah, tidak masuk tiga kali tanpa keterangan corek keluarkan, nah, gitu. Ya. Kalau ada keterangan boleh, tanpa keterangan itu kan hilang tadi tiga kali berturut-turut hilang sudah, corek. Dan sanggup mengamalkan. Kalau itu dipenuhi, kita kirim guru. Karena hujan atau tidak hujan, jadwal masuk harus masuk. Ya ta? Nah, orang-orang ora dadi, kita kirim guru ke Medan sana, dilalah kono udan. Prehi gurune baca tekan kono. Gimana, Zan? Nah, itulah syaratnya. Maka, untuk bebas merdeka menyampaikan agama itu apa adanya, jangan kena jasa kepada manusia. Kalau mendirikan pondok pesantren didanai dari luar negeri, ya tidak ada kemandirian. Nanti kalau dananya macet, macet juga itu nanti. Nah, Amerika tentu mau mendanai. Kalau saya mendanai itu merasa menguntungkan bagi dia, ya tak danai, akhirnya imbal baliknya menguntungkan bagi dia, tentu akan didanai terus. Tapi kalau didanai merasa dia tidak dapat untung, mesti mandek akhirnya. Ya. Kalau suatu kegiatan dananya ada ketergantungan dari pihak lain nyetop dananya, tidak jalan itu. Maka MTA karena mandiri, ya, tidak didanai dari dalam maupun dari luar negeri, jalan terus. Tidak terkena imbas. Ini rupiah naik apa turun. Rupiah katanya sekarang nilainya prosot. Ya. Satu dolar berapa rupiah? Sekarang berapa? 11. Buat 11 atau 15 silahkan. Wong kita tidak pakai dolar, yang kita pakai rupiah. Nah, kita enggak usah mikir-mikir ke sana. Kowe senek sing mikir dhewe gitu loh. Ya, Menteri Keuangan dan pejabat-pejabat kita yang sana itu yang mau mikir, kita rasa melu mikir. Nah, ada belanja apa, duitmu rupiah rasa anda, tak anggur dolar, pakai rupiah aja. Ngaji-ngaji, gitu ya. Apa lagi? Berikutnya nomor 32. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Dari mana? Saya Dewi dari Sukoharjo. Ini saya titipan dari teman dari brosur halaman 2 sampai 3 ini tentang sholat duha, yang isinya kurang lebih seperti ini. Setiap ruas-ruas sendi seseorang itu ada sedekahnya, dan itu bisa dicukupi dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, ini teman saya itu dengar dari tausiah dari ustadz selebriti yang ada di televisi, mengatakan kalau sholat duha itu tidak dilakukan, di akhirat kelak itu Allah akan menagihnya. Jadi seolah-olah kita itu berhutang sama Allah dengan sholat duha seperti itu. Apakah itu pendapat seperti itu benar, atau memang ada apa hadis yang mendukung tentang pendapat itu? Itu yang pertama. Yang kedua, pada awalnya kita menghutangi seseorang itu dengan niat lillahi ta'ala. Terus di lillahi ta'ala. Ya. Ya, sama. Setelah itu di akhirnya kan janjinya dia itu katakan temponya 1 bulan. Setelah 1 bulan, padahal kita itu benar-benar butuh gitu loh, benar-benar butuh uang itu, tapi mereka tidak bisa memberikan gitu. Terus kita kecewa atau kita dibohongi karena apa ya? Karena mereka itu bohong ke kita. Mereka punya uang tapi bilang tidak punya uang seperti itu. Kita kecewa sama dia. Apakah pahala itu tuh, pahala kita itu gugur karena kita kecewa sama orang yang kita hutangi? Terus yang ketiga, orang tua saya itu masih berbuat syirik. Ya, meskipun tidak pakai apa ya, sesaji-sesaji secara ekstrim gitu, enggak. Cuman setiap kali itu sering datang ke orang yang dianggapnya orang tua gitu. Sering kesana minta, "Mbah, minta selamat sama si Mbah A itu." Saya sudah berusaha ngasih tahu kalau itu tidak boleh, itu haram, itu dosa besar. Seperti itu. Waktu saya menasehati itu, orang tua saya bilang, "Ya, ya, ya." Tapi di belakang saya itu orang tua bilang begini, "Mbok, ya Dewi itu enggak usah ngaji di MTA ya, moga-moga wae Dewi enggak meneruskan ngaji di MTA, biar dia jadi orang yang lumrah sak uang gitu loh. Sak lumrah uang." Seperti itu. Dalam sholat setiap doa itu saya memintakan ampunan, memintakan semoga Allah itu memberi petunjuk. Seperti itu. Demi Allah, saya enggak rela orang tua saya masih dalam kesyirikan seperti itu karena tahu azabnya seperti apa. Saya mohon sarannya bagaimana caranya supaya bisa menggugah hati orang tua saya untuk kembali lagi. Bukan kembali lagi ya, karena memang belum. Maksudnya kembali ke akidah Islam secara benar gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keterangan mubalek selebritis tadi, mungkin ya itu dasarnya hadis ini tadi, karena setiap hari manusia itu mempunyai 360 persendian yang harus disedekahi. Ya, dari sedekahnya bisa tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya. Tapi semua tadi cukup dengan sholat sunat 2 rakaat. Mungkin dari dasar itu diambil pengertian, maka kalau tidak sholat duha nanti ditanya, "Kamu kok tidak sedekah, tidak mensedekai apa tadi? Ruas apa persendianmu?" Nah, tidak sholat duha tapi dia bertasbih, bertahmid, ya ta? Menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan, amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah kita mulang pengajian, mengajak orang ngaji, mencegah orang berbuat mungkar, itu kan sudah termasuk mensedekahi tadi. Itu tekanannya hadis itu supaya setiap saat itu manusia itu berbuat baik sebagai sedekah. Sedekah ini maksudnya rasa syukur kita diberi oleh Allah kenikmatan 360 persendian yang ada pada tubuh manusia, semua berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, kita di sini ada persendian tangan, persendiannya bisa bergerak luas, disyukuri. Lah, karena bentuk syukur dengan Nabi, tasbih, tahlil, tahmid, takbir itu bisa. Ya, itu semua andai kata kita tidak sholat sunnah dua rakaat, itu sering membaca itu sudah mensedekahi kan. Nah, andai kata itu tidak kamu baca, dua rakaat sholat duha sudah mencukupi semua itu. Ya, itu mungkin diambilnya dari tadi. Tapi kalau kembali pada Islam, ya tak? Orang tidak sholat duha tidak akan dimintai pertanggungan jawab tentang sholat duhanya. Karena sholat yang diwajibkan dikerjakan oleh setiap muslim itu sholat lima waktu, sholat wajib itu. Selain sholat wajib, semuanya sunnah. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan tidak dosa. Karena tidak dosa, maka tidak akan dimintai pertanggungan jawab. Ya, tapi kalau dikerjakan, dihitung oleh Allah, diberi pahala. Tidak mengerjakan, tidak apa-apa, tidak ditanyakan itu. Itulah. Ya. Kemudian masalah, apa itu? Orang tua tadi. Ya. Ya kamu tetap doakan saja. Ya. Karena kami bareng ngaji dengan dia, harus orang tadi lumrahi wong. Ya tak? Uangnya ora kaya kowe-kowe. Itu kan mungkin karepe ibunya begitu. Lumrahe uangnya ya ngene kabeh apa sing ada masyarakat diikuti. Karena ibumu tidak tahu padahal kalau aku mau kok melu lumrahe uang umumnya itu tersesat dari jalan yang lurus. Wa in tu'tharu man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu beragama itu hanya mengikuti umumnya manusia di muka bumi ini, tersesat dari jalan Allah. Ya. Kalau datang kepada orang tua itu boleh saja. Datang kepada orang tua minta didoakan boleh. Neng-neng dukun itu tidak boleh. Kalau orang tua boleh. Datang kepada orang, misalnya di kampung itu ada orang tua datang minta didoakan. Boleh saja toh, minta didoakan boleh orang tua kok. Nek kalau yang kamu maksud orang tua itu maksudnya dukun, datang kepada dukun, membenarkan omongannya dukun, 40 malam sholatmu gugur. Artinya datang kepada dukun itu dosa besar. Nah, kalau dikandani belum mau, ya sudah. Didoakan saja, mudah-mudahan roh membuka hidayah. Itu dan keluarnya kepada orang tua. Memang tentu kita semuanya macam tidak rela kalau orang tuanya mengikuti dukun-dukun atau mengikuti jalan dan sesat itu. Kita harapkan kembali mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Tapi bagaimanapun juga kita bisanya hanya mengajak dan mendoakan. Tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun. Nabi aja tidak bisa memberi hidayah pada pamannya. Nabi mengendaki pamannya Abu Thalib namanya. Itu yang mengikuti Nabi menjadi orang Islam yang baik. Tapi sudah dikeretai, dinasihati sampai mati tidak mau. Sampai Nabi kecewa, merasa sedih dengan meninggalnya pamannya dalam keadaan kafir. Akhirnya Allah turunkan tangan. Innaka la tahti man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu sukai Muhammad. Tapi Allah yang dapat memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, kemudian memberi apa itu? Menghutangi. Menghutangi orang, ditagih. Kalau memang dia itu tidak punya betul, ya kamu berkewajiban beri kelonggaran. Tapi kalau memang dia itu punya, tidak suka bayar utang, kecewa itu ya wajar. Ya utang kok mestinya punya, gue nyawar utang, utangnya tidak dibayar, malah untuk beli macam-macam. Nah itu memang orang namanya tidak mengerti kebaikan. Ya. Kamu itu kebaikan. Kamu kecewa ya biasa. Wong ya dia itu sulit ditolong. Barang sekarang saya membutuhkan dan mengharapkan uang yang saya pinjamkan kepadamu sesuai dengan janjinya. Lah kok malah diingkari ya. Berarti kamu berbuat baik dibalas dengan kejelekan. Ya. Andai kata dia memang tidak punya betul. Bisa dimaklumi ya. Diberi ulur waktulah. Diberi kelonggaran lagi waktu. Ditunda boleh. Tapi kalau kamu membeli macam-macam, utangmu enggak kamu bayar ya, kecewa itu ya wajar. Yang berdosa itu, yang diutangi itu malah berdosa dia. Ya, apalagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ridwan, alamat Desa Purwoharjo, Kecamatan Jomal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang. Oh iya. Karisidenan Pekalongan. Ya, ya, Pak, mari. Mohon maaf dan mohon izin kepada Ustadz, karena pertanyaan yang terakhir ini agak banyak, Ustadz. Ya. Yang pertama, ada saudara, sikap saya sebagai orang Islam itu bagaimana kalau ada saudara yang sifatnya ngomong-ngomongnya yang enggak enak, mencari salah-salahannya yang ujung-ujungnya akhirnya memutus silaturahim. Bagaimana sikap kita sebagai orang Islam sehingga kita tidak ikut ke bawah arus pikirannya dia? Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada saudara lagi, Pak ya, yang saya punya pengalaman saudara itu ya boleh dikatakan kalau lingkungan yang di situ mengatain ya dukun ya bisa, orang pintar ya bisa, dia itu punya banyak jimat. Dengan jimat saya banyak mana? Banyak sini, Pak. Oh. Di antara lain saya pernah diperlihatkan ada jimat apa itu namanya, anti cukur, terusnya batu merah delima. Lepas pada suatu saat saya mampir silaturahim, saya dipertunjukkan dia pegang jimat batu cukur, batunya kecil di bawah kecilnya kelereng. Dia tahu-tahu ngambil silat dan memotong rambutnya tanpa memegang batu itu, rambut itu otomatis putus. Nah setelah itu dia menyuruh saya memegang batu cukurnya, dan saya disuruh motong pakai silet. Pada dasarnya saya sudah memang sudah enggak percaya yang gitu-gitu, Pak. Cuman ya saya tak dicoba, saya tak bacakan bismillah, tak potong gesek-gesek enggak putus-putus, Pak. Setelah megang itu, tadi waktu sebelum megang batu putus silatnya, itu rambutnya. Setelah megang batu kok enggak putus, habis aku koyo nang komik totok siki critane. Tapi akhirnya saudara saya itu ngasihkan sama saya ini, kalau mau dibawa sana nanti situ kalau diantem orang enggak sakit. Ah saya enggak percaya gitu, ah. Nanti enggak beres iman saya, nanti musik ke situ. Enggak, saya enggak mau. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersiwak itu bagaimana, Pak? Kalau saya lihat orang sekarang yang bersiwak di masjid itu ya, Pak, kadang-kadang bersiwak esek-esek di gigi, ya gigi ini kalau banyak kudalnya, terus siwaknya itu dimasukkan ke saku, berarti kan dia kan nyaku apa ngesak kudal, Pak. Itu bagaimana? Nah, setahu saya kan kalau sekarang kan mungkin Nabi Muhammad dulu kan pakai siwak, kan belum ada sikat gigi. Nah sekarang kita ambil kan cukup sikat gigi. Itu bagaimana menurut Ustadz bersiwak yang benar? Sama yang selanjutnya siwak itu masalah orang yang tidur ngiler itu, ngilernya najis bangga, Pak. Terus ada lagi saya lihat ya, Pak, orang mau sholat masih pilek. Pileknya kan akhirnya ada ingusnya, pakai sapu tangan, diusap-usap, sapu tangannya masuk saku, terus sholat, itu sholatnya sah bangga. Itu yang nomor 3 ya. Yang nomor 4 ini kalau bisa sampai nomor 5, Pak. Nomor 4 tadi Pak Ustadz menerangkan zakat. Dulu saya sebagai seorang pengusaha atau istilahnya pedagang, setahu saya sebelum saya ngaji MTA, saya zakatnya itu pakai haul dan pakai nisab. Setahun pisan tak kumpulkan, tak hitung, terus tak bagi. Tapi setelah saya ngaji MTA kan Pak Ustadz nerangkin kalau bisa zakat itu dikeluarkan tiap kamu dapat untung 2,5%. Lah mulai kemarin habis lebaran tak coba begitu, cuman dikeluarkan, katakan kalau saya satu dagang satu hari untung 1 juta keluar 25 ribu, itu dipisahkan apa langsung dikasihkan sama yang berhak menerima apa dipisahkan dulu? Kalau dipisahkan dulu itu waktunya apa, 1 minggu apa 1 bulan apa 1 tahun? Itu. Nah, yang terakhir yang nomor 5 Pak, ini kalau nggak salah kan sebentar lagi kita akan melihat Miss World Indonesia Pak, yang rencana akan digelar di Bali dan di Jakarta. Nah, saya minta pendapatnya Pak Ustadz, itu kita sebagai orang-orang Islam bagaimana keberadaan Miss World nanti menurut agama. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau Bapak punya teman sukanya ngomong-ngomong jelek, tidak enak, ya kayaknya putus silaturahim, ya supaya Bapak tidak ketularan semacam itu, ya ya sudah jauhi. Jauhi. Orang suka elek-elek orang itu berarti kan kalau dia orang Islam, ya berarti apa itu memperoleh ayat-ayat Al-Qur'an. Coba dibaca surat An-Nisa 140. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. Ya. Jelas kan? Kalau orang suka jelek-jelekan orang, ngomong yang tidak baik, tidak enak, ngelek-elek orang lain, itu kalau dia orang kafir, kita tidak boleh duduk bersamanya. Namanya perolok-olok ayat-ayat Allah. Apalagi kalau itu orang Islam, lebih tidak boleh lagi kan itu kan? Orang kafir kalau ngolok-olok ayat-ayat Allah kan wajar. Oh, dia memang kafir. Kalau ada orang Islam yang begitu, nah, lebih kafir daripada yang kafir tadi kan. Orang kafir ngolok-olok ayat-ayat Allah mungkin karena tidak tahu dan tidak percaya kepada Allah. Lah kalau orang Islam yang katanya percaya kepada Allah, katanya ayat Al-Quran itu kitab sucinya, tapi dia memperolok-olok kan lebih kafir daripada orang kafir tadi. Gitu kan? Jadi tinggal, tidak perlu kamu dekat orang semacam itu. Nanti bisa ketularan kamu nanti. Nah, tidak semestinya, tidak sewajarnya orang Islam duduk bersama orang-orang yang suka seperti itu. Berteman akrab apalagi. Yang pertama, kemudian yang kedua masalah rambut dipotong tadi. Kalau dia megang apa tadi? Ya, batu apa itu ya. Ya mungkin karena motongnya tidak sungguh-sungguh atau agak takut atau gimana itu. Ya dah. Kalau dipotong dan siletnya masih mempan, ya saya yakin wong kuwi silet apa rambut rasa nganggo silet wae iso kok ta. Ya dah, apalagi pakai silet. Saya enggak percaya itu yang begitu itu. Kemudian masalah siwak ya. Kemudian digudal, kena gudal gigi dikantongi, ya apa yang gudalnya dewe. Mau apa lagi? Coba nih, gudal gigi itu kayak gon kantonganmu lah, cokelom. Kantongannya dia sendiri ya biar saja lah. Tidak apa-apa, biar saja. Memang Nabi mengatakan, siwak itu maksudnya gosok gigi. Andai kata tidak khawatir, memberatkan umatnya, ya setiap akan sholat diperintah untuk gosok giginya tadi, ya. Sampai mau sholat aja kan tidak boleh, tak kalau mau ke masjid pakai memakan apa bau-bauan misalnya jengkol, petai, dan mereka tidak boleh, supaya tidak mengganggu orang lain baunya. Mula sampai supaya tidak mengganggu, andai kata khawatir tidak khawatir memberatkan umatnya, setiap sholat disuruh gosok gigi, maksudnya. Itu kan? Nah, tadi kan disekusek terus kantongi dhewe ya ben gitu. Tidak apa. Sholatnya sah apa tidak? Sah, tidak apa-apa. Kemudian air liur, wong iler ini najis apa tidak? Tidak. Walaupun baunya kecing, ya. Tapi itu tidak najis. Ya, jadi boleh. Misalnya kena iler, gue sholat ya sah saja. Ya. Tapi kalau lalu lere ukah ya ganggu tanggamu nanti. Ganggu kantor yang sholat. Wong sholat itu suruh pakai wangi-wangian, no, ganggu iler malah. Ya, kan itu enggak jadi wangi-wangian, nanti mengganggu ketentraman yang lain. Itu. Kemudian pilek, ingus, ya sisi, jangan sapu tangan terus dikantongi. Sapu tangan ini, nah, ini dikuat ya iman-iman, waktu itu di sisi ini. Ya. Nah, sholatnya sah apa tidak? Sah. Ingus itu tidak najis. Artinya najis kotor tapi tidak najis. Najis itu menghalangi sahnya sholat. Ya. Kalau ingus tadi di sisi terus dikantongi, sholatnya sah saja. Ya. Nah, kalau kena kencing, bawa kantongi enggak boleh. Nah, kencing itu, najis itu. Ya, kemudian zakat, disahkan tadi, itu teknis. Boleh kamu setiap kamu keluarkan, dikumpulkan dulu satu minggu, boleh, satu bulan, boleh, satu tahun, boleh. Tapi kalau kumpulkan satu tahun, banyak nanti harus ngetoknya maneman, ya tak? Ya, kok okehmen gitu ha. Lebih baik segera dikeluarkan, salurkan kepada yang mustahak, lebih cepat lebih baik. Apalagi itu miliknya orang miskin kok disimpan setahun. Ya, orang miskin itu yang selak butuh mau dipakai makan malah buat simpan. Gitu. Nah, itu lebih baik segera. Yang bukan miliknya itu segera dikeluarkan. Itu lebih baik. Kemudian masalah apa tadi? Misbat. Nah, Bapak mau lihat misbah di Bali nanti. Berita terakhir ini entah nanti kalau berubah lagi ya. Konon kabarnya yang di Jakarta batal. Ya, karena FPI bagaimanapun juga akan membubarkan itu nanti. Bagus itu. Ya. Masa negeri mayoritas beragama Islam kok dipameri apa? Misbah itu apa tuh? Pameran apa? Aurat. Pameran aurat. Dan tujuannya apa coba? Kan delok wong wudhu ditonton ini. Mestinya aurat ditutup malah kan wudhu tur dibiji. Ya. Sing saya ketok aurate bijine akeh engko. Nah, itu kan rusak-rusakan, rusak moral itu. Lah mestinya yang begini ini didemo, dibubarkan ora wong ngaji sing didemo. Iya enggak? Nah, sekarang kita dari Demak kuwi ngaji sing dibubarke. Enek berita kaya ngene meneng wae mungkin aja malah tuku kartis itu. Ngerusaknya akhlak bangsa itu seperti ini. Kalau mengajak kepada perbaikan, berbagai macam cara dihalang, dihambat, didemo, tidak bermasyarakat, tidak ana, tapi nek mamerke aurat wudhah ya lah, malah itu didukung. Kon bayar we gelem gitu lah. Kan bayar nonton belum. Andai kata tidak nonton, paling tidak meneng wae. Karena setuju. Nggak pernah kewali ini. Nah itu orang mumet. Orang mumet semacam itu. Nah, kalau tidak mumet maksudnya kan gitu. Ini apa? Tujuannya apa tuh coba? Wong mamer kok mamer kayak aurat. Kayak wanita. Sing nonton, laki-laki yosak. Indonesia nonton kabeh mata dia lihat TV, gua jadi pamer ke TV barang, gua. Maka TV dakwah MTA nanti kalau sudah muncul tidak keluar Pak Ustaz gitu-gitu itu. Itu kan itu diukur, itu loh tingginya berapa, susunya gedenya sepiro, ya kan gitu so. Terus pantatnya seperti apa, lah itu tuh dapat nilai. Terus yang dapat nilai kecantikan nomor satu bangga. Jadi auratnya didelok ke uang itu terus dibisi nomor satu bangga. Itu hadiah malah. Itu Pak, kalau itu untuk pendidikan mendidik apa coba? Coba dari segi manapun tidak ada baiknya. Itu segi pengerusakan moral. Ya tak? Lalu seorang ngonowe rusak mau mulai dipamer-pameri aurat itu. Maka kalau terjadi pemerkosaan, terjadi tadi di dekat Gunung Kemukus mungkin ada betul ya bayi di guang umpamanya. Karena kan tempat Gunung Kemukus. Kalau terjadi bayi dibuang itu mesti hasil hubungan seks yang tidak halal. Nah, itu apa? Rusaknya jadi begitu. Bagaimana untuk tidak bisa rusak? Wong dipamerke di situ. Nah, pamer-pamer itu terus terangsang keinginannya. Nah, kalau tidak punya, ya terus disalurkan sak kecekele kuwi. Itu jelas itu merusak moral. Merusak moral, merusak akhlak, maka kalau di Jakarta ada dari FPI mau membubarkan itu saya setuju itu. Pemenang Solo ana MTA ya melu demo pemenang Solo. Pemenang Solo mau diadakan itu MTA ikut demo. Tidak setuju adanya gitu. Ini gandeng Jakarta aduh ya serasa. Ya di sana sudah ada, sudah alhamdulillah. Nah, katanya nanti di Bali. Akhirnya tidak diadakan di Jakarta. Konon berita terakhir nanti mau ada di Bali. Ya, di Bali. Di Bali apa boleh? Oh, yang Bali ini mendina oleh yang mudah. Jadi yang di pantai-pantai itu, ya enggak? Kalau kamu ke Bali, ya di pantai, do mandinya di pantai. Nanti untuk pulang ke hotelnya itu, ya mudah turun dalan. Manggup pakaian seperti orang mandi itu, tak udah. Ya sih itu sudah turun dalan, mulai Arab delok ya, orang-orang apa itu wanita-wanita telanjang neng Bali gitu, ya, belum neng di pamer kene kono wis biasa do nonton kaya ngono. Ya, itu negeri Islam, mayoritas beragama Islam nganti kaya ngono lolos itu. Mulai negarane yes bencana bertubi-tubi terus, peringatan dari Allah. Apalagi kalau itu pejabat-pejabat yang mengizinkan tentang itu, ya ditanggung dosanya nanti. Tahu kalau hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaran fa yughayyir bi yadihi. Ya, kalau kemungkaran terjadi kamu punya kekuasaan, cegah dengan kekuasaanmu. Dan di situ mesti ada izin, dan yang berkuasa memberi izin kok mengizini. Tanggung jawabnya di hadapan Allah berat. Di samping itu diperingatkan oleh Allah. Coba dibaca. Ya. Ayat 16. Itu surat Al-Isra apa surat apa itu? Surat Al-Isra ayat 16. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa qaqqa 'alaihal qaul. Fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ingat ayat itu. Kalau Allah akan menghancurkan suatu negeri, itu tidak sekaligus buruk dihancurkan, tidak. Dari sedikit. Orang-orang yang hidup mewah, ya, para pejabat-pejabat, orang kaya-kaya, hidup mewah kan orang kaya. Diperintah Allah untuk mentaati Allah, dia berbuat kedurhakaan, malah melawan Allah. Ya. Kemungkaran-kemungkaran semacam itu jelas itu merusak, dilarang keras oleh Allah. Wong melihatnya suruh menundukkan pandangan, wanita kemana-mana suruh menutup, supaya auratnya wanita itu Ya, sampai Nabi mengatakan wanita itu datang dengan wajah setan, pergi dengan punggung setan. Artinya wanita itu baik di depan dari belakang serba menarik. Apalagi ucul sisan. Nah itu disuruh. Dilarang untuk mentaati Allah, harusnya itu ditolak. Lah kok malah diberi kesempatan, diizini. Nah itulah. Maka kalau sudah begitu, sudah sepantasnya. Ya, ketetapan Allah akan dijatuhkan. Maka fadamarnahu tadmiro. Negeri itu akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Maka kalau kita lembaga dakwah seperti kita, kita galakkan di mana kita buka, paling tidak menghambat, dihancurkan negeri ini sehancur-hancurnya. Berkata kita loloskan, tidak ada apa yang mencegah, tidak ada, cepat negeri ini dihancurkan oleh Allah. Banyaknya maksiat, kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, paling tidak itu menghambat, adab Allah itu datang dihambat. Kalau sudah semua permisif, sudah mengizinkan semua, ya tunggu, dihancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Sehancur-hancurnya itu sudah tidak ada yang utuh lagi sudah. Maka negeri-negeri yang paling banyak maksiatnya hancurkan Allah. Terus, gak sadar apa tidak. Kalau kita mengamati juga berapa terjadi kemungkaran, berapa terjadi siksa Allah itu. Bagaimana itu tsunami, bagaimana itu gempa bumi, bagaimana semacam-macam di mana-mana itu. Itu masih belum sadar, nanti dihancurkan seluruhnya. Maka dengan adanya itu kita orang yang sadar, mengerti, oh kalau itu sudah durhaka kepada Allah, dihancurkan. Maka kita berusaha, supaya tidak cepat dihancurkan oleh Allah, kita berusaha memperlambat itu. Syukur bisa mencegah tidak datangnya kehancuran karena kemaksiatan. Maka kita sebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita didik generasi mendatang, generasi yang lebih baik. Kalau generasi yang mendatang itu lebih jelek daripada sekarang, ya akan mempercepat hancurnya negeri ini. Baik, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran kita semuanya. Untuk hari Ahad yang akan datang, bapak-bapak ya, pengajian Ahad pagi ini ditiadakan, dipindah di Senayan, di Istora, Senayan, Jakarta. Pengajian Ahad pagi dipindahkan ke sana. Karena yang dipindahkan, ya yang datang ini harus datang semua, wong dipindah kok. Pindahkan, datang ke sana. Ya. Kalau tidak datang, berarti tidak mau dipindahkan, datang ke sini. Ya, jadi hari yang akan datang, pengajian ini dipindahkan ke Istora, Istora, Senayan, Jakarta. Kemudian pengajian khususi yang biasanya masuk hari Jumat ditiadakan, ya, digunakan kesempatan untuk perjalanan ke sana, ditiadakan. Gelombang-gelombang yang masuk hari Jumat juga ditiadakan, ya, semua pindah ke sana. Tuh, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimaklumi, ya. Selanjutnya setelah itu pengajian Ahad pagi rutin kembali lagi ke sini seperti biasa. Baik, saya cukupkan sekian. Masih ada penyerahan jimat. Mari, ada yang penyerahan jimat dulu. Dari Bapak Sarno Wonogiri, berupa dua buah keris warisan dari orang tuanya. Yang pertama namanya Kiai Spokal. Kiai apa? Spokal. Kiai Spokal, ya. Yang satu tidak tahu namanya, kegunaannya untuk mengusir jin dan setan. Ya. Mengusir jin dan setan, setane nglumpuk ning kono kuwi. Terus? Sudah? Cukup, Jen. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.